إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان أخوات مسلمين مسلمة سيدان جماعة حرمت الله سبحانه وتعالى InsyaAllah kita sampai ke nombor 14 rakam Wahid 24 bahasa Arabnya Safah 50 halaman 50 والإيمان بأن أبا بكر وعمر في هجرة عائشة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دفن هناك معه فإذا أتيت القبر فالتسليم عليها واجب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رقم 125 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب إلا من خفت سيفه أو عصاه رقم 126 والتسليم على عباد الله أجمعين رقم 127 ومن ترك صلاة الجمعة والجماعة في المسجد من غير عذر فهو مبتلع والعذر كمرض لا طاقة بالخروج إلى المسجد أو خوف من سلطان ظالم وما سوى ذلك فلا عذر له رقم 128 ومن صلى خلف إمام فلم يقتدي به فلا صلاة له Ambil maknanya di halaman 124. Beriman bahawa Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma sungguh telah dikubur di sisi Rasulullah SAW di kamar Aisyah. Dan bila anda datang berziarah, wajib memberi salam kepada keduanya setelah Rasulullah SAW. Ini diminta oleh Rasulullah SAW sendiri ya. Kalau kita lihat beberapa asar dijelaskan bahawa Rasulullah SAW memberi syarat supaya Abu Bakar dan Umar dikuburkan di sampingnya. Maksudnya para sahabat menunaikan permintaan Rasulullah SAW ataupun isyarat yang Rasulullah SAW berikan. Dan Alhamdulillah mereka yang di sisi Rasulullah SAW apabila ke Madinah, kita dijelaskan oleh Syekh kita ni wajib memberi salam kepadanya. Setelah memberi salam kepada Rasulullah SAW dimulakan dengan beri salam kepada Rasulullah. Cuma ada yang bertanya, Ustaz boleh tak saya menggunakan kalimah ya Assalamualaikum ya Rasulullah? Ada dua pendapat. Ada mengatakan ya, kita kena menggunakan harfu ya, walaupun harfu ya harfu nida dalam hadis menyeru orang mati itu haram. Tetapi di sini kita sebagai hadis, hadis membaca hadis dengan harfu ya tidaknya masalah. Kerana Abu Bakar dan Umar semasa baginda hidup memberi salam kepada Rasulullah SAW dengan harfiya. Sedangkan kita disuruh tamassaku bi sunnati wa sunnatul khulafaur rasyidin al-mahdi min ba'di. Jadi untuk Rasulullah SAW di kuburnya kita boleh memberi salam dengan harfiya assalamu alayka ya Rasulullah. Tetapi kita memanggil ya Rasulullah, aku datang menziarahimu, misalnya itu tidak boleh sama sekali. Karena memberi salam dengan harfu ya assalamu alayka ya Rasulullah itu hadis. Kita menghidupkan hadis. Tetapi memanggil, menyeru orang yang sudah mati itu dilarang. Sama ada dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih. Begitu juga kita katakan Umar pernah memberi salam kepada Abu Bakar apabila dia sampai di kuburan Rasulullah SAW. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Assalamualaikum ya Abu Bakar. Ini juga hadis sebab perbuatan Umar sama seperti katakan yang disuruhkan oleh Rasulullah SAW, yang disuruhkan oleh Rasulullah SAW, mereka adalah sebagai Khalifah Ar-Rashidin. Kita disuruhkan kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah Khalifah Ar-Rashidin. Jadi ini tidak boleh dipertikaikan. Kita tak boleh mengatakan, oh sampai kepada Rasulullah SAW, jangan menggunakan harbuya. Untuk beri salam boleh. Untuk beri salam sahaja. Tetapi untuk memanggil Abu Bakar, setelah Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, ya Umar, itu tidak dibolehkan. Itu tidak dibolehkan. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW ada di situ. Rasulullah SAW ada di kuburnya. Dan Rasulullah SAW katanya solat di kuburnya. Kuburnya maksudnya di dalam kubur, bukan di situ. Apakah Rasulullah SAW mendengar? Apakah Rasulullah SAW mendengar kalau kita beri salam kepadanya? Tidak. Tetapi salam kita sebagaimana dijelaskan dalam hadis sampai kepada Rasulullah SAW walaupun di mana kita berada. Seperti kita beri selawat kepada Rasulullah SAW. Kita beri selawat kepada Rasulullah SAW sampai selawatnya Rasulullah SAW walaupun di mana kita berada. Begitu juga kita memberi salam. Jadi memberi salam dengan harbu ya kepada Rasulullah SAW tidak ada masalah. Begitu juga apabila kita ziarah kubur. Assalamualaikum ya ahli diyar. Tetapi kalau lihat dalam hadis antaranya dibawa oleh Syekh kita Albani, harfu yahnya dibuang. Assalamualaikum ahli diyar. Sebab dia mengelakkan daripada harfu yah digunakan. Tetapi bagaimana kalau di kubur Rasulullah SAW? Kita katakan di kubur Rasulullah SAW kita ikut hadis. Tetapi kalau kita nak gunakan harfu yah juga apabila kita ziarah kubur di negeri kita, itu jadi masalah. Sebab kita ikut hadis. Sebab itu salah. Seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita ikut seperti itu. Adapun assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh menambah taala itu tidak boleh. Sebab itu hadis. Jadi menambah hadis mengurangkan juga tidak boleh. Jadi Rasulullah SAW kalau ziarah kubur menggunakan harfu ya. Tapi ada kalanya tidak menggunakan harfu ya. Seperti assalamualaikum ya assalamualaikum ya ahli diyar. Kita boleh menggunakan harfu ya ataupun kita buang harfu ya. Assalamualaikum ahli diyar. Ya ahli diyar. Ahli diyar artinya ahli kubur lah. Sama ada kita menggunakan harfu ya ataupun tidak. Tetapi kalau menjadi kubur Rasulullah SAW, ya, kita boleh menggunakan harfu ya kerana bukan kita menjadi Rasulullah SAW tapi kita menghidupkan hadis. Bukan menjadi Rasulullah SAW tapi kita menghidupkan hadis. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Sebab orang-orang bidah mengatakan pergi kubur Rasulullah SAW kita boleh seru ya Rasulullah. Saya katakan bukan ya Rasulullah, assalamualaikum ya Rasulullah. Oleh kerana perbuatan ini dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar dan khalifah-khalifah yang empat orang menggunakan harfu ya, maka kita katakan itu hadis. Bukan kerana Rasulullah SAW mengatakan berpeganglah kepada sunatku dan sunat Khulafaur Rasyidin. Jadi apa yang dikatakan, yang diucapkan oleh Khulafaur Rasyidin kita tak boleh katakan syirik. Ya, insyaAllah. Jadi apabila ke Madinah, satu lagi nasihat kami, terutama ikut rombongan kami untuk ke Madinah hari Sabtu ni, kita berangkat hari Sabtu. Niatkan ke Madinah bukan kerana kubur Rasulullah SAW, tapi kerana masjid. Barakallahu fiik. Kerana ada dalam hadis Bukhari, asyadur rihali ila thalathati masajid. Dituntut kalau kamu berpergian untuk beribadah, hanya berpergian untuk ibadah kepada tiga masjid. Rasulullah SAW mulakan masjid di hada, masjid ku ini. Wa masjid di Makkah. Masjid Makkah adalah masjid Masjidil Haram di Makkah yang ada Kaabah. Wa masjid Ilyah. Masjid Ilyah adalah Masjidil Aqsa. Hadis ini hadis Bukhari. Jadi sesiapa yang pergi Madinah dengan niat ziarah kubur, bukan niat kerana masjid, maka ulama-ulama salah mengatakan itu perbuatan syirik. Sebab itu kuburi. Itu dinamakan kuburi. Jadi sesiapa yang ke Madinah nanti niatkan kerana masjid, bukan kerana kubur, tidak kira kubur siapa pun. Dan begitu juga kalau sampai di Masjid Rasulullah SAW, kita tidak boleh terus ke kubur. Kita kena tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid, kalau ditadirkan waktu sudah sampai, azan sudah dilakukan, juga jangan pergi masjid dulu. Sebab kita kena tunaikan apa panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini solat dulu. Selepas solat baru kita pergi ziarah ataupun pergi ke kubur Rasulullah SAW. Jadi jangan terus ke kubur ya, sebab haram hukumnya. Tahiyatul masjid dulu. Setelah tahiyatul masjid, kalau belum sampai waktu, ya apa salahnya ziarah. Dan ziarah boleh memberi salam dengan harfu ya, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian begitu juga kepada Abu Bakar dan Umar. Dan kita tidak boleh bercakap Rasulullah SAW. Kita katakan nanti, kalau ada orang mengatakan, kalau ada orang mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, boleh mengatakan ya Rasulullah, aku datang ke sisimu, itu tidak boleh. Sebab innaka la tusma'ul mautah, kau tidak boleh menjadikan orang mati itu mendengar. Orang bertanya, bagaimana beri salam Ustaz? Memberi salam walaupun Rasulullah SAW tak dengar, tetapi salam kita akan diangkat oleh malaikat ke sisi Rasulullah SAW. Sebagaimana hadis yang saya katakan tadi, dimanapun kita memberi selawat kepada Rasulullah SAW, adanya hadis Bukhari, selawat kita sampai. Dan kalau kita beri salam kepada Rasulullah SAW di kuburnya, maka salam kita juga sampai, kerana akan diangkat oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Jadi inilah adat ziarah kubur, terutama kubur Rasulullah SAW. Tidak boleh buat seperti orang bid'ah, dinding-dindingnya itu disapu. Tidak boleh buat seperti orang bid'ah, dibuka songkoknya, kubiannya, disapu dindingnya. Tidak boleh tunduk. Ada orang kalau kubur Rasulullah SAW, dia tunduk. Ada orang Indonesia, dia jalan keliling, dia nak tawaf di kubur Rasulullah SAW dengan tangannya ke bawah. Kenapa? Orang Melayu kalau berjalan depan orang Melayu macam mana? Iya, itu juga tidak pernah diajar. Perbuatan seperti itu adalah bid'ah. Ditakuti nanti ada orang ikut. Ingat ini dalam satu hadis, man sanna sunnatan sayyi'atan fa'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menunjukkan sunnah yang buruk, maka baginya dosa dan dosa orang yang melakukannya dipikul ya, dosa orang yang melakukannya sampai di kiamat. Ditakuti nanti bersambung. Jadi jangan buat bina. Kita sudah pelajari adat ziarah kubur termasuk kubur Rasulullah SAW, sebagaimana buku kecil yang saya tulis cara-cara mengerjakan haji. InsyaAllah ini kalau korang dipahami boleh ditanya. 125 masih halaman 124 ya. Sahabat-sahabat yang tak ada buku, kalau memerlukan buku, di depan ni masih ada buku. Ada lagi Rasul ya? Ada lagi ya. Bab buku ni boleh dikongsi nanti dengan keluarga. Bukan di sini saja ya, insyaAllah. Halaman 124, nombor 125. Amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib. Wajib. Di antara dalilnya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika adhaful iman. Apabila melihat kemungkaran, taklah kamu ubah dengan tangan kamu. Kalau tidak mampu dengan tangan kamu, dengan lisan kamu. Kalau tidak mampu dengan lisan kamu, dengan hati kamu. Artinya benci. Tetapi yang ketiga, adhaful iman. Boleh dikatakan adhaful iman bermakna orang yang hanya benci saja tapi tidak bersuara ataupun tidak bertindak, imannya lemah. Jangan ambil yang ketiga. Paling-paling kita bersuara. Kecuali kalau kita bersuara membahayakan. Kita kena ambil satu istilah dalam kaidah usul fiqh, akhaffu min dararain. Kena ambil yang lebih ringan daripada yang lebih berat. Jadi kalau kita ingin menegak kemungkaran, nak amar ma'ruf nahi munkar, kalau membahayakan itu ditinggalkan dulu. Ditinggalkan dulu kalau ada bahayanya. Kalau tak ada bahaya, tidak ada masalah. Kalau kita biarkan tetapi masih ada perasaan benci kepada benda-benda tersebut, tetap dikatakan adhaful iman. Bagaimana kalau tak terasa langsung? Ditakuti tak ada iman. Benci dengan benda macam tu, walaupun dia tidak bersuara, tidak bertindak, Rasulullah SAW mengatakan adhaful iman, bukan da'if, adhaf. Adhaf sangat lemah imannya. Bagaimana kalau terus tak terasa apa-apa? Dan kebanyakan masyarakat Islam sekarang, kalau yang tak lihat kemungkaran, dia tak terasa apa. Bermakna sama ada dia tak beriman ataupun lemah imannya. Subhanallah. Ini yang banyak berlaku di dalam masyarakat kita. Jadi amar ma'ruf nahi munkar wajib kepada semua. Paling-paling kata Rasulullah balighu anni walau ayat. Sampaikan kepada aku walaupun satu ayat. Ini untuk apa? Untuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Balighu anni walau ayat, tujuannya untuk amar ma'ruf ataupun nahi munkar walaupun satu ayat. Dan apabila kita amar ma'ruf nahi munkar orang tak dapat terima, sudah dijelaskan di dalam hujjah wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Tidak ada kewajiban kita kecuali menyampaikan dengan bayan. Menyampaikan dengan hujjah dan setelah hujjah itu dibayan. Tahu bayan ya? Dijelaskan. Didatangkan hujjah Quran dan hadis, setelah didatangkan Quran dan hadis maka kita jelaskan apa maksud Quran itu dan apa maksud hadis itu. Ataupun kita tafsirkan ayat Quran yang kita bacakan tadi, ataupun kita syarahkan hadis yang kita bacakan. Sebab di dalam ayat tadi wa ma alaina illal balagh, tidak ada kewajiban kita kecuali balagh. Balagh menyampaikan, mubin dengan bayan. Mubin dengan bayan. Apa tu bayan? Penjelasan. Sebab kadang-kadang orang bila kita katakan dengan Quran dengan hadis, kadang-kadang dia tak faham. Jadi kena bayan. Apa arti bayan? Beri penjelasan. Jelaskan ayat yang kita baca tadi. Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib. Ada yang mengatakan dengan tangan, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi, dengan kuasa. Ini masalahnya betul. Dengan kuasa. Sampai orang Melayu mengatakan kaki tangan dia. Katakan tangan kerana dia punya kuasa. Jadi kalau orang-orang yang dikatakan sudah berumah tangga, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', laki-laki adalah pelindung atas perempuan di rumah tangga, maka di situ gunakan kuasa. Kita bertindak menggunakan kuasa, tapi tetap dengan cara yang bil hikmah. Dengan cara bil hikmah. Ingat Allah mengatakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah di sini bukan dengan falsafah bijaksana. Bil hikmah tetap dengan Al-Quran. Wal mauizatil hasanah. Mauizatil hasanah dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah adalah hadis-hadis yang sahih. Wajarilhum billati ahsan. Jidan libasnya, bila kita memberi Quran, memberi hadis, ada orang yang cuba nak berdebat ataupun nak berbincang, itu dikatakan jidan. Tapi jidal kita, perbincangan kita untuk nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar, tetap billati ahsan, tetap dengan yang baik. Billati ahsan dengan ilmu, bukan dengan emosi, bukan dengan perasaan, bukan dengan pemandai-mandai sendiri. Kerana ini agama Allah, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Qala lillah, katakanlah kerana Allah. Qala lillah wa li rasulihi, kerana perintah daripada Rasulullah. Untuk siapa? Wa li ummatil muslimin wa ummatihim. Nasihat ini untuk pemimpin dan orang-orang awam. Jadi mudah-mudahan ini dapat dipahami. Menasihati antara satu dengan lain adalah wajib. Jadi katakan juga sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Jadi gunakanlah hikmah. Hikmah adalah Quran. Hikmah juga dikatakan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Hikmah adalah Quran. Hikmah juga adalah cara. Apa cara kedua yang ditunjukkan oleh Rasulullah semasa berdakwah. Jadi berdakwah dengan Al-Quran dan hadis dan dengan cara yang sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, bukan sembarangan ya. Jadi amar ma'ruf nahi munkar adalah wajib kecuali terhadap orang yang anda takut pedang dan kekuasaannya. Apa arti pedang? Membahayakan. Kalau membahayakan anda, jangan dulu. Katakan anda pergi satu majlis, orang tu buat kemungkaran. Kalau anda katakan ini mungkar, ini begitu dan begini, anda dibelasah setengah mati, jangan buat dulu. Misalnya, ataupun boleh jadi kemungkaran lebih besar. Itu juga tidak boleh. Ataupun menjadikan orang tu lebih menentang Allah, nanti dulu. Itu tidak boleh. Jangan kita memandai. Zaman kita terutamanya zaman fitnah. Orang pantang ditegur sekarang, betul kan? Sebab manusia sekarang sombongnya na'udzubillah. Terutama orang-orang yang katakan orang Islam, berpangkat pula, walaupun dia bodoh setengah mati, kalau kita bawa Quran hadis, dia tetap dengan keibuannya, dia akan menentang. Kecuali illa man rahima rabbuh. Kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam berdakwah ada method, ada cara. ada uslub kata orang Arab. Jadi jangan sembarangan. Makanya di universiti ada satu fakulti dipanggil fakulti dakwah wa usuluddin ataupun usul dakwah. Jadi jangan sembarangan ya, sebab berdakwah perlu ikut contoh yang dicontohkan oleh Rasulullah. Begitu juga 126, dianjurkan mengucapkan salam kepada seluruh hamba Allah yang beriman atau Islam, yang kita kenal ataupun tidak kenal. Jadi masukkan kita kenal atau tidak kenal, kalau kita rasa itu orang Islam, kita beri salam. Sebenarnya itu disuruh. Tetapi kalau yang kita beri salam tiba-tiba dia tak jawab kerana orang kafir, bukannya seperti orang Islam, kita tidak berdosa. Kecuali kalau orang itu orang kafir, sengaja kita beri salam, hukumnya haram, tidak boleh beri salam kepada orang kafir. Kerana salam ini doa, mendoakan orang kafir tidak boleh sama sekali. Tapi kalau kita tidak tahu, muka macam orang, macam di Malaysia ya, separuh orang-orang kafir pakai telkom. Jadi tengok orang Iban, oleh kerana muka Melayu, dah campur orang Melayu pakai telkom. Jadi sekali bila kita beri salam, dia cakap saya Iban, artinya Kristian. Dan tempori, saya juga dengan orang rumah saya, muka macam orang Melayu, saya beri salam. Sekali kata kawan dia, dia berumah, dia buta, dia pakai songkok. Sebab uniform di mana, di Giant tu, di Giant, yang penjual makanan, dia kena pakai macam songkok haji, tapi yang panjang, betul-betul macam songkok. Jadi dia ingat orang Melayu, orang Islam lah. Bila beri salam kuat, dia tengok saja. Jadi kawan dia mengatakan, dia ni orang berumah, bukan orang Islam. Apakah kita berdosa? Tidak. Besok kalau kita datang, kita bisa ambil sekali berdosa. Sebab dia bukan orang, bukan orang Islam. Dan tanda hampirnya kiamat, bila orang Islam bukan saja tak mau beri salam, tak mau jawab salam. Itu tanda kiamat. Saya keluar masuk Malaysia, tak kira lah custom Singapore ke, custom Malaysia ke, immigration Singapore ke, immigration Malaysia, kadang-kadang kita beri salam, tanya salam macam nak rak, assalamualaikum, dianggur je. Tengok namanya Muhammad, takkan Muhammad orang Kristian. Kadang-kadang namanya nama orang Melayu, orang Islam, tapi tak jawab. Kadang-kadang saya tanya Islam ke tak Islam, masam mukanya, dia pun tak mau mengaku Islam atau bukan Islam. Itu masalahnya. Jadi ini adalah tanda kiamat. Saya ingatkan kepada semua, apabila kita diberi salam hatta oleh orang kafir, kita wajib menjawabnya. Cuma berbeza menjawab salam orang kafir dan salam orang-orang Islam. Kalau orang kafir memberi salam, kita katakan alaikum. Ini pernah terjadi semasa Rasulullah SAW berjalan dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Orang kafir mengatakan assalamualaikum. Maka kata Aisyah, waalaikumsalam. Sam di sini celaka, binasa atau matilah. Kata orang Melayu, mampuslah kau. Itulah dia. Assalamualaikum. Aisyah pun angkat suara, waalaikumsalam. Kata saya, jangan Aisyah, jangan katakan seperti itu. Katakan alaikum. Maksudnya, kebalikan bagi kamu. Kalau kamu mendoakan kami celaka, kecelakaan itu kebalikan bagi kamu. Terbalik, yakni kebalikan kamu sendiri. Tapi kalau kamu mendoakan baik, ya, juga baik untuk kamu. Tetapi kalau orang Islam memberi salam, kita wajib menjawabnya. Kerana Quran mengatakan, إِذَا حُيِّتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْرُدُّهَا. Apabila kamu diberi salam oleh orang Islam, dan kamu jawab sebaik mungkin, atau jawab أَوْرُدُّهَا. Apa dia? Katakan orang beri salam, assalamualaikum. Ayat Allah SWT dalam Quran yang mengatakan, jawablah dengan yang lebih baik. Bagaimana kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun kita nak tambah dengan salam, memberi salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ada mengatakan bahawa hadis ini lemah, dilemahkan oleh Albani. Tetapi Albani sahihkan semula. Tetapi kalau memberi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, tidak ada. Tetapi menjawab ada. Bagaimana jawab? Katakan orang beri salam kepada kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Kerana Allah mengatakan, jawablah lebih baik daripada orang yang beri salam kepada kita. Aurudduha. ataupun jawab. Maka perintah urduha itu fi'il amr yang merupakan wajib untuk menjawab. Tetapi kalau kita tak jawab, hukumnya berdosa, haram. Membiarkan salam yang diberikan kepada kita tanpa dijawab, hukumnya haram. InsyaAllah dia dapat dipahami. Kecuali orang kafir, kita boleh jawab atau tidak boleh jawab. Tapi kalau ikut hadis tadi, dengan orang kafir pun kita boleh menjawabnya. Sebab Rasulullah SAW mengatakan, katakanlah ya Aisyah alaikum. Jadi kalau orang kafir beri salam kepada kita, kita katakan alaikum. Tetapi kalau kita tak tahu orang tu, semalam saya apa bertembung, saya nak keluar masjid, orang tu nak ke sebelah kanan di luar masjid, saya terangkan dia, dia pegang tangan saya, saya beri salam. Orang India, dia pakai kain, janggutnya lebat, dia tak jawab, dia cakap apa, saya Hindu. Jadi tak ada masalah. Di Masjid Nur semalam saya ada kuliah siang dengan Salman, ya. Di jadi semasa saya keluar, saya terlanggar dia. Jadi dia pegang ni saya, bila saya beri salam, rupanya suka dia lihat salam, walaupun orang kafir. Kali itu kan dia marah tu, tapi dia suka. Dia sendiri cakap sorry, dia cakap saya orang Hindu, tak jawab. Okey, ini masalah. Jadi salam tu sekurang-kurangnya memberi ketenangan kepada orang yang, dan salam ni paling dicemburui oleh orang-orang, siapa dia? Yahudi. Yahudi paling cemburu dengan ucapan salam. Dan Yahudi paling sakit hatinya, terbakar hatinya bila kita antara itu memberi salam. Makanya di media-media yang dikuasai oleh Yahudi, tidak boleh beri salam. Betul kan? Tak boleh beri salam. Hatta media negeri kita tak boleh beri salam, ya. Nak baca waktu kita. Dan ada juga salam yang bida'ah. Salam satu Malaysia, itu tidak ada. Pernah dengar salam satu Malaysia? Assalamualaikum. Kemudian setelah mengatakan salam satu Malaysia, Assalamualaikum, itu tidak boleh salam satu Malaysia. Walaupun Najib mengatakan satu Malaysia, kempen satu Malaysia, tapi ulama-ulama sana mengampu Najib, mengampu-ngampu dia. Sedangkan tidak ada salam seperti itu. Jadi salam, kalau kita baca Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala juga tidak boleh. Bagaimana diubah dengan salam satu Malaysia? Kita katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Ada orang bertanya, ustaz, depan saya ni semua orang kafir, satu orang terselit orang Islam, beribu, tiba-tiba depannya ada seorang orang Islam, boleh tak kita gunakan Assalamualaikum? Boleh tidak? Boleh, kerana di depannya orang Islam, tujukan kepada orang Islam, walaupun seorang, boleh ni orang Islam. Walaupun 1,000, 2,000, 3,000 orang kafir, satu orang Islam, orang Islam tu yang paling mulia. Kenapa? Walillahil izzah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kemuliaan, kebesaran, keagungan adalah untuk Allah, untuk Rasul dan orang beriman. Mulianya orang beriman. Jadi memberi salam di dalam kelompok orang-orang kafir, kalau di situ ada orang Islam satu atau dua orang, boleh. Ya, kalau orang kafir jawab waalaikumsalam warahmatullahi, itu urusan dia. Tetapi orang Islam tadi kena jawab. Ya. Jadi sahabat-sahabat yang diberikan Allah SWT, ini yang berkaitan dengan salam. Ada orang bertanya, kalau saya sembahyang, penutupnya saya katakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apakah saya di sebelah sahabat yang sedang beri salam, saya jawab? Itu tidak disuruh. Faham maksud saya? Kalau tidak, imam punya nak kena jawab, nah? Imam pakai mikrofon. Ada ustaz mengatakan kena jawab kalau kita di tepinya. Macam mana kita nak jawab? Huru-hara dibuatnya. Salam di sini adalah untuk menutup solat. Ya, kita kan solat tahrimu hatakbir wa tahlilu hataslim, itu solat. Haramnya bila takbiratul ihram dan dihalalkan bila taslim. Jadi taslim adalah menutup, bukan untuk beri salam kepada orang di kanan atau orang yang kiri. Ada mengatakan untuk beri salam kepada malaikat sebelah kanan sebelah kiri, jangan tafsir seperti itu. Beri salam cukup lah. Yang tak nak bincang-bincang kenapa, jangan memandai. Subhanallah. Jadi itu bab yang berkaitan dengan beri salam. Dan saya ada satu buku yang sudah dibincangkan di sini tentang cara beri salam. Dah dibincang, ya? InsyaAllah. Okey, 127. Barang siapa meninggalkan solat Jumaat dan solat jamaah di masjid tanpa uzur, berarti dia seorang mubtadi'. Tapi ada orang-orang yang mengatakan ahli sunnah wal jamaah, oleh kerana dia mengatakan dia lebih sunnah daripada sunnah-sunnah yang lain, dia tak bagi jamaahnya sembahyang di masjid kerana di masjid bid'ah. Kata mereka imamnya bid'ah, jamaahnya bid'ah. Saya sudah menulis satu buku Khawarij. Khawarij saya nukil dari buku yang ditulis oleh Ibn Taymiyah, bernama bukunya Majmu' Al-Fatawa. Di situ dijelaskan oleh Ibn Taymiyah, orang yang tak mau sembahyang di masjid dan meninggalkan imam, satu daripada ciri-ciri Khawarij. Dan orang-orang yang tak mau sembahyang di masjid walaupun di masjid itu orang bid'ah, itulah dia orang bid'ah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh ini. Saya baca lagi sekali. Barang siapa meninggalkan solat Jumaat dan solat jamaah di masjid tanpa uzur, berarti ia seorang mubtadi' ahli bid'ah. Dan saya sudah jelaskan di dalam buku tersebut, walaupun imam yang jadi imam ahli bid'ah, sembahyang imam-imam tanggung, sembahyang makmum-makmum tanggung. Imam tidak menanggung sembahyang makmum dan makmum tidak menanggung sembahyang imam. Satu contoh, Umar bin Khattab pernah jadi imam dalam keadaan hadas besar. Setelah beri salam baru diingat, dia katakan kepada sahabat, saya tadi dalam keadaan berhadas. Tak seorang sahabat pun yang mengulang solatnya. Ini kata Ibn Taymiyah yang menunjukkan bahawa solat seseorang ditanggung sendiri. Kalau dia sah, salah. Kalau tak sah, ditanggung sendiri. Jadi boleh tak kita sembahyang di belakang imam yang bid'ah? Iya, kecuali kalau imam itu orang kafir. Ataupun yang sudah dijelaskan oleh a'immatus salaf yang kita tidak boleh sembahyang di belakangnya, seperti Qadiani. Kita tak boleh sembahyang di belakang orang Qadiani sebab orang Qadiani keluar daripada milah kedua Syiah. Adapun selainnya seperti Jahmiyah, Qadariyah, Mu'tazilah, selagi dia mengaku ahli kiblah dan sembahyangnya sama seperti kita, kita sembahyang di belakangnya. Itu dikecualikan. Kenapa? Kalau ada pembincangan, nanti kita bincang kemudian. Jadi yang boleh meninggalkan sembahyang berjemaah, di antara bentuk uzurnya adalah sakit. Sakit yang tidak mampu pergi ke masjid atau takut kepada seorang pemimpin yang zalim. Maka selain itu, tidak boleh dianggap uzur baginya. Kemudian 128, barang siapa solat di belakang imam, barang siapa solat di belakang imam terus ia tidak mengikutinya, maka tidak sah solatnya. Barang siapa solat di belakang imam terus ia tidak mengikutinya, maka tidak sah solatnya. Bermakna ju'ilal imamu liyutammabi, jadikan imam itu untuk diikuti. Fa'idha kabbara fakabbiru, apabila imam takbir la takbir, faida qara'a fansitu, apabila imam membaca dan akan berdiam, dan apabila imam rukuk faida raka'a faraka'u, bila dia rukuk dan akan berukuk. Jadi dijadikan imam untuk ikutan, diikuti segala-galanya. Ya. Seterusnya, amar ma'ruf nahi munkar boleh dilakukan dengan tangan, lisan dan hati tanpa pedang. Ini kita belum baca tadi. Lihat semula 129. Lihat bahasa Arabnya sebab sahabat meminta supaya dibaca bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya, wal amru bil ma'ruf anil munkar bil yad wal lisan wal qalb bila sayf. Kemudian 130, wal masturu minal muslimina man lam tadhhar lahu riba. 131, wa kullu 'ilmin idda'ahu al-'ibadu min 'ilmi al-batini lam yujad fil kitabi was sunnah wa huwa bid'atun wa dalalatun wa la yanbaghi li ahadin an ya'mala bihi wa la yad'u ilayhi. 132. وأي امرأة وهبت نفسها لرجل fa innaha la tahillu lah. Yu'aqabani innala minha syai'. Yu'aqibani innala minha syai'a illa biwaliyin wa syahidai adlin wa sadaq. Maksudnya 129 tadi, amar makruf nahi munkar boleh dilakukan dengan tangan, lisan dan hati tanpa pedang. Jadi tidak boleh dengan pedang kecuali orang yang berkuasa. Ya, seperti Umar memenggal beberapa orang yang didapati sama ada di ahli bid'ah ataupun dia membahayakan orang Islam. Ahli bid'ah dipancung oleh Umar kerana kata Umar bid'ah ni satu sama seperti satu bizir. Bizir dalam bahasa kita benih. Kalau dibiarkan benih ini tumbuh di tanah yang subur, besok jadi sebuah pohon dan pohon ini mengeluarkan buah yang banyak, tentulah buah ini akan bertaburan ke mana-mana, dibawa oleh orang-orang ke situ, ke sini, ke timur, ke barat. Begitu juga mungkin ada haiwan-haiwan yang membawa juga ke timur, ke barat. Bila tumbuh begitu banyak, susah untuk dihapuskan. Maka puncanya bizir tadi, benih tadi, maka dipancung. Ya, tapi Umar berkuasa, kita tidak berkuasa. Maka kata syekh kita ni, amar ma'ruf nahil munkar boleh dilakukan dengan tangan, dengan lisan, dengan hati dan tanpa pedang. Sebagaimana hadis tadi, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi. Bila kamu lihat kemungkaran, taklah ubah dengan tangan. Fa in lam yastati' fa bi lisan. Tidak mampu dengan tangan, dengan lisan. Fa in lam yastati' fa bi qalbi. Ya. Dengan hati, yang ketiga dengan hati. Wa dzalika dha'ful iman. Jadi hadis ni adalah terkena dengan yang 129. 130. Orang yang mastur yang terjaga dari kaum muslimin adalah orang yang tidak nampak perilaku yang meragukan. Orang yang mastur, yang mastur dalam bahasa Arab satar. Sutra itu kan menutup supaya orang jangan jalan depan kita. Mastur yang tertutup, yang terjaga. Jadi orang yang mastur terjaga dari kaum muslimin adalah orang yang tidak nampak perilaku yang meragukan. Jadi dia terjaga daripada difitnah, dibunuh dan sebagainya. Sebab kalau orang Islam sudah tahu, sudah diketahui bahawa dia seorang kafir, kalau dia tidak, ataupun dia murtad, kalau dia tak kembali kepada Islam, maka dia tidak mastur lagi. Dia perlu dipancung kepadanya, kecuali dia bertobat dan seterusnya. Ya. Kemudian 131. Setiap ilmu yang diklaim atau didakwa oleh orang-orang bahawa itu adalah dari ahli batin yang tidak ada dalam Al-Kitab dan As-Sunnah, seperti ilmu laduni. Nanti kalau tak faham baik tulis dia. Setiap ilmu yang diklaim oleh orang-orang bahawa itu adalah ilmu batin, ilmu batin dikenali di kalangan orang-orang sufi sebagai ilmu laduni. Ataupun Ibn Taymiyyah mengatakan wahyu daripada syaitan. Sebab wahyu dua, al-wahyu minar rahman, al-wahyu minar rahman dalam Quran hadis. Dan yang kedua, al-wahyu minas syaitan. Ar-Rahman adalah Allah Subhanahu wa taala, kerana salah satu daripada nama Allah adalah Ar-Rahman. Wal-wahyu minas syaitan, wahyu minas syaitan sampai hari kiamat berterusan. Wahyu syaitan sama ada syaitan jenis jin ataupun jenis manusia. Jadi ilmu laduni itu adalah wahyu daripada syaitan. Walaupun di dalam Quran ada disebut tentang ilmu laduni, wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Di sini disebut dan kami ajarkan dia. Dia di sini mufrad, satu orang. Yang mana yang dikatakan satu orang itu adalah Nabi siapa? Nabi Khidir. Allah mengatakan aku ajarkan dia Nabi Khidir ilmu dari sisi kami, min ladunna dari sisi kami. Ilma, satu ilma. Bukan wa'allamnahum min ladunna ilma. Di sini bukan berbilang-bilang. Tetapi orang sufi mendakwa Allah mengajar mereka dengan ilmu laduni. Ini satu di ayat yang sangat bahaya, betul kan? Sehingga orang sufi bila menggunakan teori ini ataupun satu di ayat palsu ini, Dia mengatakan kami tak perlukan Al-Quran. Dan kalau Al-Quran ni hanya untuk orang-orang yang biasa, orang awam. Kami adalah orang-orang khusus. Makanya orang yang belajar terus kepada Al-Quran, dia katakan ilmu kulit. Dan dia, oleh kerana orang khusus, ilmunya ilmu isi. Dan dikatakan bahawa ilmu kulit ni tidak sehelmat ilmu isi, ilmu laduni. Kerana ilmu kulit diambil daripada orang mati. Nabi Muhammad katanya sudah mati. Ilmu kulit hadis-hadis diambil daripada orang mati katanya. Kenapa? Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmizi semua sudah mati. Ilmu-ilmu fikih yang kita pelajari, mereka mengatakan diambil daripada orang mati. Syafi'i, Maliki, Hambali semua sudah mati. Jadi mereka mengatakan mereka ada ilmu-ilmu mereka hebat daripada yang hidup dan takkan mati. Apa nama ilmunya? Ilmu laduni. Jadi ilmu laduni adalah satu penipuan, talbisu iblis dan makruh syaitan untuk memisukkan kita daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kata syekh kita ni, kata ulama besar ni, setiap ilmu yang diklaim oleh orang-orang bahawa itu adalah dari ahli batin, ahli batin adalah ahli sufi ataupun tasawuf atau tarekat, yang tidak ada dalam kitab dan as-sunnah, yakni dalam Quran tak ada ilmu itu, dalam hadis tidak ada, maka hal itu termasuk bahagian dari kebid'ahan dan kesesatan. Makanya kita katakan bila orang terlibat dalam sufi, kita pinjam kata-kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, man tasawwafa faqad tazandaqa. Siapa yang masuk sufi dia sudah zindik. Zindik ni sama seperti free thinker. Tak ada agama. Kerana orang sufi bila dah sampai ke peringkat yang dipanggil hakikat, dia tidak solat lagi. Sebab hakikat dia Tuhan, hakikat Tuhan dia. Macam mana dia nak solat? Sebagaimana ada pondok-pondok di Indonesia, di musim Ramadan nanti, syekh-syekhnya dia makan terang-terangan sampai jalan, isap rokok, minum air dan makan. Ditanyakan oleh pelajar-pelajarnya, dia cakap, oh saya sampai ke hakikat, tak perlu semayang, tak perlu. Ajaran ini ada di Singapura, tapi mereka belum berani terang-terangan. Dan semua da'i-da'i sufi, tasawuf, tarikat, itu mengajak manusia ke neraka. Kenapa? Yang diajarkan bukan Quran hadis, yang diajarkan kebanyakan adalah teori-teori yang tak tahu mana daripada mana datangnya. Yang senang saya katakan bahawa itu wahyu syaitan. Jadi berjaga-jagalah daripada terperangkap dari sufi dan tasawuf. Saya dimusuhi oleh mereka kerana saya bedahkan masalah ni. Saya dimusuhi oleh mereka kerana saya bedahkan kesesatan-kesesatan yang terdapat dalam sufi. Saya mendedahkan ni bukan daripada fikiran saya, setelah saya membaca di antara Jamil Zinu, penulis buku yang mendedahkan sufi, subhanallah. Begitu juga yang ditulis oleh Ibn Qayyim Al-Jauzi, yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri, yang ditulis oleh Ibn Taymiyyah dan ramai lagi. Jadi mereka adalah pakar-pakar yang sudah mendedahkan kesesatan sufi. Jadi kita tak perlulah kepada sufi, kita kembalilah kepada salafi, insyaAllah. Dan dijelaskan di sini, dan tidak boleh seorang pun untuk mengamalkan dan mendakwakan ilmu tersebut. Jadi ilmu yang dikatakan ilmu laduni, jangan diamalkan, buang jauh-jauh. Ini yang penting ya, dipahami. Dan selamatkan keluarga kita daripada terperangkap dengan ilmu-ilmu yang dikatakan ilmu laduni yang diajarkan oleh orang sufi. Saya paling marah orang sufi, kenapa? Orang sufi tak suka buat majlis ilmu seperti ini. Dia suka majlis zikir. Kalau majlis ilmu pun dipakai buku-buku kuning yang susah orang nak faham. Betul kan? Kemudian satu, yang kedua, wanita mana sahaja yang menghibahkan dirinya kepada laki-laki, maka wanita tersebut tidak halal baginya. Bahkan keduanya terkena sanksi bila telah bersetubuh, kecuali melalui akad nikah dengan seorang wali dan dua orang saksi yang adil serta membayar mahar. Artinya kalau seorang perempuan menyerahkan kepada laki-laki dengan mengatakan bahawa saya sanggup dinikahi kalau tidak ada wali, kalau tidak ada saksi, kalau tidak ada mahar, maka pernikahan ini sama seperti berzina. Ini sudah berlaku di kalangan orang-orang Singapura yang menganut agama Syiah. Kerana Syiah ada satu pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah tak ada mahar, tak ada wali, tak ada saksi. Yang penting ijab kabul. Aku nikahi kau dengan nikah mut'ah, disebut satu hari, dua hari, sejam, dua jam. Lepas tu cerai lah. Dinamakan nikah kontrak, nikah mut'ah. Nikah mut'ah sampai hari kiamat hukumnya haram. Tetapi berapa ramai ya orang-orang yang di Singapura bila ikut ajaran Syiah, dia pergi Malaysia, dibawa orang-orang Singapura di mut'ah kat sana. Dan pelik agama Syiah ni, mut'ah ni. Dengan mak mertua boleh mut'ah je. Dengan adik ipar boleh mut'ah. Dengan isteri orang boleh mut'ah. Dengan binatang boleh mut'ah. Entah baca lah tentang mut'ah. Mana boleh bermut'ah dengan isteri orang. Dan bagi mereka, anak yang paling soleh, paling baik sekali, paling mulia adalah anak hasil mut'ah. Tetapi herannya, imam-imam yang ada di Iran, kalau kita minta mut'ah anaknya, tak bagi dia. Anak orang dia nak mut'ah kasar-kasar, tapi anak dia mengamuk dia. Sebagaimana diceritakan dia, bila Khomeini dia minta dimut'ah anaknya, mengamuk dia. Ataupun imam-imam di Iran sana, bila diminta supaya pengikut ni mut'ah atau anak muridnya mut'ah dengan anak-anaknya ataupun isterinya, mengamuk dia, tak bagi dia. Tetapi dia ajarkannya mut'ah, tapi dia lakukan mut'ah. Subhanallah. Jadi perempuan yang menyerahkan dirinya kepada lelaki, kalau dikatakan dinikahi, dinikahi dengan ada syarat. Pertama sekali, mesti ada wali. Tak kira kalau wali dikatakan keluarga seperti bapa, abang dan sebagainya tidak ada, hendaklah dia wali hakim. Kedua, dua orang saksi yang adil, yakni orang Islam. Orang kafir tidak boleh jadi saksi. Ramai bagaimanapun tidak boleh jadi saksi orang kafir. Kemudian mahar. Kalau tiga perkara ini tidak ada, maka tidak sah perkahwinannya. Dan kata Rasulullah, "An-nikahu min sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah itu hendaklah ikut sunnatku, dan siapa yang lari daripada sunnatku, dia bukan daripada golonganku. Jadi kalau ikut sunnah, kita lihat dalam bab munakahah, kewajib mereka adakan tiga ni: wali, saksi dan mahar. Ya, insya-Allah ini dapat dipahami. Saya rasa sampai di situ dulu, dan mudah-mudahan ini dapat dimanfaatkan, dan kalau boleh kita ambil sedikit masuk untuk soal jawab, insyaAllah. Sahabat kita bertanya, Aisyah sudah dikuburkan di kamarku, maka bila aku ke kamarku, aku tutup aurat. Allahu'alam, Allahu'alam. Saya tidak berani mengatakan hadis itu sahih atau tidak sahih. Saya katakan Allahu'alam, itu yang lebih selamat. Walaupun saya pernah dengan hadis ini, tapi apakah hadis ini sahih, Allahu'alam. Sebab saya tidak baca sendiri takhrijnya. Saya tak baca sendiri takhrijnya, saya tak berani mengatakan bahawa hadis ini sahih atau tidak sahih. Ya? Ada mengatakan supaya mendidik semua wanita muslimah, kalau bilik itu bukan miliknya lagi, maka ditutup aurat. Sebab bila Rasulullah SAW memberitakan supaya, ataupun memberi syarat supaya dua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, ditanam di biliknya, bilik dia adalah bilik Aisyah. Sekarang bukan jadi bilik dia lagi, jadi bilik kubur. Maka Aisyah ke situ, dan bila jadi bilik kubur, bermakna siapa-siapa boleh ziarah kubur, maka dia kena tutup aurat. Sebab dulu kubur Rasulullah SAW tidak ditutup seperti ini. Kubur Rasulullah SAW ditutup kerana banyak orang curi dia punya tanah. Ya, ada orang yang mukanya dilekatkan di kubur, dan macam-macam dibuat kubur Rasulullah SAW. Maka untuk mengelakkan daripada berbagai-bagai kesyirikan, maka ditutup, dengan ditutup yang untuk menjaga akidah. Ya, orang-orang yang menziarahi kubur Rasulullah SAW. Allah wa'ala. Teruskan pada soalan. Teruskan. Ambil soalan itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Jika kita memberi nama anak dengan nama syurga, contohnya Firdaus, tak jadi masalah. Supaya kita ingat syurga. Kalau kita ingat syurga, kita ingin ke syurga. Bila ingin ke syurga, kita buat baik lah. Sebab syurga itu hanya dihuni oleh orang-orang baik. Jangan taruh nama nama neraka sahaja. Betul kan? Jahim. Itu jangan. Dulu di sekolah Sang Lila, ada satu cikgu namanya Cikgu Jahim. Dia kata-katakan, Cikgu Jahim ni neraka. Ah, tak apa, bapak saya dulu bukan susah, bukan senang cari nama tu. Dia buka Quran. Ah, jumpa sekali Jahim. Sekali nama Jahim, neraka. Nabi Muhammad SAW bila melihat sahabat namanya tidak baik-baik, terus di waktu itu juga ditukar. Maka itu seperti wail, itu neraka. Ya, ataupun celaka. Jangan taruh nama seperti itu. Ataupun nama-nama yang luncang misalnya. Kalau boleh dielakkan. Cuma ada satu nama Abul Faraj. Faraj. Faraj di sini dalam bahasa Arab kebahagiaan, kemenangan. Macam mana Ustaz? Betul kan? Ya, as-sabru miftahul faraj. Sabar itu kunci untuk membuka faraj. Kalau orang Melayu mengatakan faraj, faraj wanita. Faraj di sini maksudnya apa dia? Kemenangan, kegembiraan ataupun kebahagiaan. Ya, sebab kalau orang dapat benda itu tentulah bahagia, aman, selesa, seronok. Dia katakan faraj adalah yang memberi kebahagiaan, keseronokan dan sebagainya. Jadi faraj dimasukkan di sini adalah yang apa, memberi kebahagiaan. As-sabru miftahul faraj. Jadi nama-nama yang luncang itu tidak boleh. Ya. Tetapi kalau nama luncang, kita tak tahu dalam bahasa orang lain tu namanya luncang. Seperti Zulfikar Ali. Tak mau sebut semua ya. Zulfikar Ali. Tak mau sebut tengok. Sebab luncang. Ya kan? Jadi yang nama seperti itu tidak digalakkan ataupun tidak boleh, haram memberi nama anak-anak kita dengan nama yang luncang. Begitu juga saya nasihatkan, jangan berilah anak-anak kita nama yang panjang. Orang sunnah pun mengatakan sunnah tapi nama anaknya masih panjang. Nur Muhammad. Siapa Nur, siapa Muhammad? Kalau ikut Arab, Nur Muhammad, Nur bin Muhammad. Kita Nur Muhammad Saleh. Tiga nama. Sedangkan nanti dipanggil Mat saja, betul kan? Nama panjang-panjang tapi dipanggil Mat aja. Jadi nama yang sunnah seorang. Seorang itu namanya satu. Seperti Nabi Muhammad namanya Muhammad. Ya kan? Ada Nur Muhammad, ada Mat itu, Mat ini ada. Tapi anak-anak orang Melayu ni sekarang, subhanallah. Begitu juga nama-nama yang membawa kepada makna yang tidak bagus. Seperti anak katakan tempoh hari, tiara. Apa arti tiara? Sial, suik. Tapi orang Melayu oleh kerana mengambil anak bukan kerana keberkatannya. Diambil anak kerana apa dia? Kerana orang tu popular ataupun kerana orang tu glamour. Patut mengambil anak ataupun memberi anak nama, kata Rasulullah, sebaik-baik anak Abdullah ataupun Abed, kerana keberkatan di situ. Orang kita bukan keberkatannya, glamournya. Dia mahu anak itu glamour, dapat keberkatan ke daripada itu. Sehingga ada pelakon namanya Tiara. Ramai anak orang Melayu namanya Tiara sebab pelakon itu cantik. Cuk, lihat, nak ambil keberkatan dengan kecantikan hatta seorang apa namanya, seorang pelakon. Sebab tiara ini bermakna sial, sui. Jadi kalau ada keluarga kita ni yang nama tiara, apa salahnya ditukar? Sebab tiara maknanya tidak bagus. Dan anak pernah cerita kepada antum, Malaysia pernah buat satu kereta namanya tiara. Kereta tu pun dah tak ada lagi. Betul-betul tiara. Tak ada lagi. Kereta tu tak laku. Sampai kawan tanda dia kasi free. Sama macam tu kereta tu masalah, banyak sangat masalah kereta tu. Okey, teruskan soalan kau. Tak ada. Tak ada. Ya, teruskan sahabat. Teruskan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Soalan tentang nikah-nikah. Berapa lama berlakunya sebelum diharamkan? Berapa sahabat yang terlibat pada ini? Mut'ah ni hanya diberi keizinan sekejap saja. Itu waktu perang. Yang terlibat adalah orang perang. Mereka yang membuka negeri-negeri yang baru dibuka, maka diizinkan mut'ah. Tapi selepas itu diharamkan. Saya pernah diberi manuskrip oleh Abu Talib. Tahu Abu Talib? Yang kahwin 10 tu. Sebelum kena tangkap, dia selalu pergi rumah saya. Saya tak tahu yang dia seorang Syi'i. Seorang Syiah. Setelah saya kena tangkap, baru saya tahu. Setelah kena tangkap, dia keluar dari lokap, dia terus pergi rumah saya. Di antara yang diberikan kepada saya, satu manuskrip tentang kahwin muta'ah. Lebih kurang 10 lembar. Lebih kurang. Manuskrip ni diajarkan kepada bininya, kepada bini-bininya, bukan baru. Dah bertahun-tahun. Paling-paling 5 tahun. Mana tak hafal manuskrip tu? Jadi bila ditangkap oleh Jabatan Agama, dia boleh berhujah melalui manuskrip yang diajarkan kepada bininya dengan peta. Dan rujukannya paling kurang adalah 20 buku tafsir. 20 disebut tafsir ni, tafsir ni. Sebab dia mengajar tu. Bila saya tengok, boleh saya nak rat, tapi tak guna di rat orang ni. Daripada orang tak kenal, besok orang kenal. Di dalam buku ni saya dapati, ataupun manuskrip yang ditulis oleh apa ni, Abu Talib, walaupun diambil daripada tafsir-tafsir, tafsir muktabar seperti Qurtubi, Ibn Jarir, Ibn Kathir, dia tidak mengambil secara ikhlas. Yang boleh diambil, yang tidak boleh tidak diambil. Yang boleh saja. Misalnya Ibn Jurayj kata Abu Talib, dia kahwin 40 wanita. Tetapi bila saya tengok dalam Fathul Qadir, Ibn Jurayj menafikannya. Lihat, satu contoh. Bayangkanlah ya, kata Abu Talib, Ibn Jurayj kahwin 40 orang. Ibn Jurayj, dia kaki dakwah, menulis. Kalau 40 orang bininya, bila dia nak dekati? Apakah taruh kat rumah susun secara cantik? Sedangkan kalau tidak didekati, tidak disetubuhi, apa guna kata kahwin? Kalau 40 orang saja, satu malam berapa orang tak nak dekati? Ha. Akhirnya projek tulisan tak habis, projek itu saja. Ya kan? Itu satu fitnah yang dibuat oleh Abu Talib. Dan banyak lagi. Dan bila dia bawa hujah-hujah, rupanya hujah-hujahnya adalah hujah-hujah syi'i. Jadi kahwin mut'ah tidak ada. Dan diharamkan dan diulang diharamkan, terutama semasa pemerintahan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab terus mengharamkannya. Ya, insyaAllah. Teruskan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga sihat sedas. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallah. Soalan saya Ustaz, bolehkah seorang Muslimah setelah diizinkan suami pergi keluar negara untuk walimah atau berurusan, bertemankan anak lelakinya? Harap penjelasan Ustaz. Iya, anak lelakinya satu daripada mahramnya. Tetapi dengan syarat anak lelaki itu sudah akil dan balik. Kalau belum akil dan balik, tidak boleh. Hatta nak pergi haji, kau diizinkan dengan anak lelaki ini, silakan. Ya, boleh dengan anak lelaki-lakinya. InsyaAllah, itu jawab saya. Ya, teruskan. Nikah siri banyak. Kenapa? Takut bini pertama, bini kedua. Itu nikah siri. Bukan nikah siri, nikah siri, nikah rahsia. Banyak. Dalam jamaah berapa ramai? Tapi tanpa wali. Kalau tanpa wali, anak katakan kepada antum ya. Anda ingatkan kepada semua, tanpa wali tidak sah. La nikah illa bi wali. Hadisnya sahih. La nikah illa bi wali. Tidak sah nikah kecuali dengan berwali. Kalau tak ada wali, ini katakan bapa, abang dan sebagainya adalah wali, wali hakim ataupun pemerintah. Saya ada tulis satu buku, buku baru. Sama ada bawa tak sama? Tarikh Hakimiyah. Buku ini akan saya bedah. Khusus pembedahannya mungkin hanya satu atau dua kali kuliah. Yang kenapa saya terpanggil untuk menulis buku ni? Jamaah kita di Malaysia banyak terperangkap dengan khawarij. Yang kedua, ada jamaah-jamaah kita bila didengar saya satu minggu lima hari di sini, bermakna saya banyak memberi kuliah dan diorang rasa bahawa jamaah di Singapura dah hebat sebab apa satu minggu lima kali. Ada jamaah-jamaah Malaysia yang kenal dengan jamaah Singapura tanya tentang Tauhid Hakimiyah. Jawapannya melalut. Kalau tak tahu jangan jawab. Jadi bila dia tukar kepada saya, saya cakap bukan itu Tauhid Hakimiyah. Saya tak faham apa tauhid hakimiyah yang dijelaskan oleh sahabat ni kepada jamaah di Malaysia. Saya dulu ada menulis tauhid hakimiyah tapi tipis, kecil bukunya. Mungkin buku itu kurang jelas dan saya menulisnya kerana kita berilmu bukan untuk orang 30 saja. Dan bila mereka bertanya kepada kita, jawablah dengan betul. Dan tidak mustahil besok ada yang kahwin orang Malaysia atau dapat menantu orang Malaysia. Tauhid hakimiyah ni adalah tauhid yang dicipta oleh Khawarij untuk menjatuhkan pemerintah. Tapi bukan sekadar itu maklumat yang perlu kita tahu. Bagaimana kedudukan orang yang menjalankan tauhid hakimiyah? Apakah rosak akidahnya? Rosak akidahnya sebab ini masalah tauhid. Boleh-boleh bawa kepada syirik. Dan bagaimana orang-orang yang menentang kerajaan di Malaysia? Seperti peti-peti pembangkang. Apakah kita katakan syirik dulu nanti dulu? Tetapi dia tetap dikatakan Khawarij. Rasulullah Al-Khawariju Kilabunam. Dan jangan nanti sebagaimana banyak jamaah sunnah di mana di Singapura. Bila di Malaysia dia sokong pembangkang. Kenapa? Pembangkang tu Islam. UMNO tidak Islam katanya. Akhirnya tak secara langsung dia membina Khawarij di mana? Di Malaysia. Dia membina satu slogan Tauhid Hakimiyah yang diperjuangkan oleh Khawarij-Khawarij yang ada di Malaysia. Malah kebanyakan bila saya pergi Singapura, bila saya berkatakan tentang Ikhwan Muslimin, mereka marah. Kenapa? Mereka adalah penyokong-penyokong yang dikatakan parti Islam yang ada di beberapa negeri Islam. Sedangkan parti-parti Islam itu kebanyakan adalah pembangkang. Sedangkan kita perlu tahu apakah kita boleh bersama pembangkang. Dalil-dalilnya bukan sedikit saya bawa. Kalau tak faham juga saya tidak tahulah. Tebal buku ni saya bawa. Jadi janganlah tuan dia nanti ditanya oleh jamaah, tolonglah mereka. Kesiannya mereka. Jadi kalau tak ada maklumat, buku ini kalau tak sempat dikuliahkan, saya yakin baca boleh faham. Tapi apa salahnya kalau kita kuliahkan satu kuliah saja, kuliah khusus. Jadi baca pelan-pelan, bila dibaca, bila dikuliahkan lagi mantap. Ya, lagi cepat faham. Di buku ni saya siapkan untuk antum kerana sayang kepada antum supaya antum jangan tersilap di masalah akidah, masalah tauhid. Jadi ramai di antara orang-orang Singapura yang terlibat dengan gerakan tauhid hakimiyah. Kalau di Singapura tidak ada gerakan ni. Sebab pemerintah kita adalah pemerintah bukan pemerintah Islam. Tapi di negara-negara Islam, hatta di Indonesia, ramai terlibat dengan gerakan tauhid hakimiyah. Paling-paling tauhid hakimiyah antaranya adalah diperjuangkan oleh Ikhwan Muslimin. Kalau orang mengatakan ada buktinya, banyak buktinya. Dan ada satu buku yang ditulis atau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, tokoh-tokoh Ikhwan Muslimin. Cuba baca. Seperti Said Qutb dalam kitabnya Mu'alimun Fitariq, Petunjuk Sepanjang Jalan. Dia mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan pemerintah yang terhubung kepada Allah. Itu Said Qutb. Begitu juga keluarganya, Ahmad Qutb dan Muhammad Qutb. Begitu juga Abdul Qadir Audah yang digantung oleh pemerintah. Dia menulis satu buku, Ulama dan Kelemahan Pengikutnya. Kelemahan ulama dan kebodohan pengikutnya. Buku itu diharamkan oleh Mesir dan di situ habis dikafirkannya orang-orang yang tidak bersama mereka. Jadi tauhid hakimiyah adalah tauhid slogan Mu'tazilah dan Khawarij mengkafirkan orang-orang yang tak mau berhukum hukum Allah. Jadi di sini kita akan kupas nanti. Dan saya sudah bedah di dua tempat di Malaysia, satu di Masjid Al-Muttaqin tempat saya kena tangkap. Di situ orang minta. Yang kedua, saya bedah tempoh hari di Al-Khadim, di tempat Ustaz Usidi. Ya. Dan ada yang menghubungi saya supaya minta dikuliahkan di merata tempat tempat saya kuliah, di mana? Di Lembah Kelang, di Selangor, di KL dan beberapa tempat lagi. Saya ada 15 atau 16 tempat. Mereka minta supaya ini diulang. Jadi tauhid hakimiyah saya buat. Selama ini belum ada buku Melayu yang boleh tentang tauhid hakimiyah, belum ada. Saya buat ni sebenarnya dah lama. 12 tahun yang lalu saya sudah menulis tentang tauhid hakimiyah. Saya dapat tauhid hakimiyah ni apabila saya keluar daripada Ikhwan Muslimin. Saya sampai di Mekah dulu, tahun kedua saya terlibat dengan Ikhwan Muslimin. tahun ketiga di Mekah, saya aktif sama dengan tahun dengan ikhwan muslimin sampai saya bayat. Tetapi bila saya duduk di majlis-majlis masyayikh dan saya sering ikut rombongan rehlah yang dibawa oleh Syekh Rabi' Al-Madkhali, di situlah baru saya tahu bahawa ikhwan muslimin dia ada satu slogan, slogan tauhid akimia yang mengkafirkan bukan saja pemerintah, orang yang luar kelompoknya. Sedangkan mengkafirkan orang yang tidak boleh dikafirkan itu sangat bahaya. Sebab kekafiran itu akan terpantul kepada seluruh. Jadi tuan-tuan, ini masalah berat, masalah akidah. Dan perangkap-perangkap syaitan ada di mana-mana. Saya katakan jiran kita dua negeri Islam ni. Satu Indonesia dan satu. Jangan nanti kita dah dikenal sebagai salafi, ditanya oleh mereka, kita jawab sembarangan. Jangan. Ini masalah akidah. Jadi satu masa saya balik umrah, saya nak bedah ni saja. Buku ini. Satu jam setengah. Kalau tak habis, dua kali kuliah, tiga jam bermana. Dan saya beri sengaja untuk soal jawab. Jadi buku ni ada di depan tu. Kalau boleh, kita cuti panjang ya. Tiga minggu saya. Di mana? Di Mekah. InsyaAllah. Anda boleh baca buku ni. Wallahualam. Ya. Kita teruskan dengan subjek yang kedua. Kewajipan untuk ilmu. Siapa di mana kita kewajipan untuk ilmu? 117. Lihat siapa 117. Dan bila buku ni habis, kita sambung nanti kewajipan-kewajipan mukmin yang terabai. Ini akan dikupas. Tetapi kewajipan abdi tauhid hakimiyah kita akan kuliah dua kali. Okay. Di halaman kita, apa salahnya kita ambil daripada halaman 116. Saya tempohari semasa membedah buku ni memberi penjelasan kepada antum sekalian bahawa kita yang bermanhaj salaf, manhaj kita bukan di segi akidah, ibadah dan akhlak saja, tetapi di antara manhaj kita yang terpenting adalah manhaj bertalaqqi. Bertalaqqi daripada kalimah laqiya, laqiya bertemu. Bertemu empat mata ataupun mendengar dengan telinga, itulah khiyam. Sama ada kita bertemu dengan mata ataupun bertemu dengan telinga, itulah khiyam, talaqqi. Maka manhaj salaf yang diajarkan oleh Imam Syafi'i, saya ambil Imam Syafi'i kerana orang Singapura paling kenal Imam Syafi'i, walaupun kenal namanya saja, tapi siapa dia sebenarnya tak kenal. Jadi manhaj talaqqi Imam Syafi'i yang paling banyak dan paling menonjol, dan Imam Syafi'i dikatakan di antara empat imam ni ada mengatakan bahawa Imam Syafi'i paling hebat. Bermakna hebatnya kerana dia ada manhaj, manhaj talaqqi. Jadi diwajibkan kita bertalaqqi. Nanti di paltok tu ditanya, ustaz saya tak jumpa ustaz. Saya katakan bahawa bertalaqqi dengan mata atau dengan telinga, dia dengar tu. Dan kita boleh berinteraksi langsung, betul kan? Seperti dalam paltok perlu bertanya seperti antara depan saya. Jadi bertalaqqi ada dua cara sekarang zaman moden ni. Satu dengan hadir di dalam kuliah seperti ini, dan satu lagi dengan patok. Apakah yang dengan patok ini dapat kerahmatan sebagaimana yang hadir? Ya, sama. Sama. Sama kerahmatannya. Jadi cuba lihat 116. Seorang penyair berkata, walam ara aqlan sahha illa bishimatin, walam ara ilman sahha illa ala adabin. Lihat manhaj kita dalam bertalaqqi. Aku tidak melihat orang berakal sihat kecuali bagus perangainya, dan aku tidak melihat orang yang benar ilmunya selain atas orang yang baik adabnya. Di situ ada kalimat teringat, yang baik adabnya. Dan aku tidak melihat orang yang benar ilmunya selain atas orang yang baik adabnya. Adab ni kalau orang Melayu sopan santun, budi bicara, budi bicaranya bagus, sopan santun. Orang tua dihormat, orang muda disayangi. Ya. Jadi orang yang mulia kerana ilmunya. Sebab akal di sini adalah alat untuk mendapat ilmu dan menyimpan ilmu dan dijaga oleh hati, betul kan? Akal adalah alat untuk dapat ilmu dan menyimpan menyimpan ilmu, kemudian dipelihara oleh hati kita. Ulang lagi sekali. Akal adalah alat untuk mendapat ilmu, menyimpan ilmu. Tetapi siapakah yang memelihara ilmu kita? Hati kita. Makanya kata Rasulullah, al-ilmu fil aql. Al-ilmu alal aql. Fil qalbi, maaf. Al-aqlu fil qalbi. Kata Rasulullah, al-aqlu fil qalbi. Akal itu di hati. Artinya, ya, menilai ilmu itu dengan hati. Sebab hati kita adalah untuk menyimpan iman. Iman kita Quran hadis. Bila kita beriman Quran hadis, bagaimana nak menilai ilmu yang datang? Sebab ilmu ada dua. Satu ilmu yang manfaat dan satu ilmu tidak manfaat. Makanya kita minta ilmu yang manfaat. Adapun ilmu yang tak manfaat, hanya hati kita yang dapat menilainya. Yang ini ditimbang dengan Quran dan hadis. InsyaAllah, saya dah berkali-kali mengatakan ni, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Lihat dia, Imam Syafi'i pernah ditegur oleh seseorang kerana sifat tawaduknya terhadap guru dan para ulama. Lihat, Imam Syafi'i mengajar kita supaya kita menghormati guru, tawaduk kepada guru. Tidak boleh guru kita bersifat kurang ajar, biadab ataupun tidak menghormatinya. Kerana Imam Syafi'i menjelaskan keberihan, ahinu lahum nafsi fahum yukrimunaha walam tukriman nafsa alladhi la tuhinuha. Aku merendahkan diriku kepada para ulama, maka mereka pun memuliakanku. Anak murid yang dimuliakan oleh gurunya adalah anak murid yang paling baik. Seseorang tidak akan dimuliakan jika ia tidak merendahkan dirinya, yakni merendahkan diri kepada siapapun, terutama kepada guru. Ini manhaj kita, merendahkan diri kepada guru. Tapi orang sekarang, subhanallah, saya tak mengulanglah. Ya, antum sudah tahu cerita-cerita ni. Belajar 6 bulan kat sini, dapat guru yang baru berbeza sedikit. Nah, guru yang sudah dipelajari itu macam-macam di hidupnya. Kenapa kita mesti menghormati guru dan membantu guru? Kerana tugas seorang guru berat. Kenapa kita mesti membantu guru dan kita menghormatinya? Kerana tugas seorang guru berat. Lihat, dijelaskan dalam sebuah hadis, yang mana hadis ini, ya, kita boleh lihat. Hadis ini adalah hadis Hasan. Ibn Abi Asim mengatakan, begitu juga dia menjarah Sa'din, dan begitu juga disahihkan oleh Albani. Apa dia? Yahmilu hadzal ilm min kulli khalafin udulu yanfuna anhu tahrif al-ghalim wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Ilmu ini akan dipelihara atau dipikul. Yahmilu ini dipelihara atau dipikul atau digendong oleh para ulama yang adil dari setiap generasi. Tentulah ulama itu adalah sifatnya adil. Mereka akan menghapuskan penyimpangan yang dilakukan oleh mereka yang melampaui batas yang guru, yakni yang syirik. Siapakah yang mampu betulkan penyimpangan orang-orang yang syirik, yang guru ini, mencari guru? Ulama. Sedangkan kalau penyimpangan ini dibiarkan, kalau sudah merata, takut-takut kita dan keluarga kita pun terkena. Sekurang-kurangnya guru-guru kita sudah menyelamatkan kita dan orang-orang yang mau diselamatkan dirinya. Begitu juga ulama membasmi kebohongan para pendusta dan penyeleweng orang-orang yang bodoh dan penyelewengan orang-orang yang bodoh. Membasmi kebohongan para pendusta, yakni yang pendusta terhadap agama. Sekarang banyak, ya, lihat di bulan Syaban apa mereka buat. Daripada bulan Syaban, Rejab, Syaban, tengok bulan Rejab ni bulan arwah katanya. Bila Nabi mengatakan bulan arwah? Dan banyak bila-bila dilakukan oleh mereka. Ini adalah pendusta, pembohong dan penyelewengan orang-orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh menyeleweng kerana ilmunya tidak menunjukkan seperti itu, ataupun dia tidak dapat ilmu, maka dia menyeleweng dengan kebodohannya. Dan orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah SWT diperintahkan supaya bersyukur. Cara bersyukurnya bukan alhamdulillah, tapi cara bersyukurnya terus mempelajari ilmu tersebut. Sebab ilmu adalah nikmat. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Nikmat yang Allah beri, jika kamu syukur, Allah akan tambah nikmat itu. Tetapi kalau kamu mengkufuri, yang tidak mau meneruskan, tidak mau mempelajarinya, Allah mengatakan bahawa azab kami adalah syadid. Dan kebanyakan orang yang diazab oleh Allah SWT kerana kejahilannya, kebodohannya. Sebab orang yang jahil, yang bodoh tidak takut kepada Allah. Tetapi sebaliknya orang yang berilmu amat takut kepada Allah, sebagaimana dijelaskan innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanya yang benar-benar takut kepada Allah adalah golongan ulama. Ulama di sini ada ilmu, orang yang mau berilmu, yang mau belajar, ya. Sebab dalam hadis innamal ilmu bita'allum, bahwasanya ilmu itu didapati dengan belajar. Dan orang yang dipilih oleh Allah SWT untuk jadi orang mulia sebagaimana dijelaskan di hadis, man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang ingin Allah jadikan orang yang mulia khairan, maka diberi kepahaman dalam agama. Dan kepahaman dalam agama itu dipelajari sebagaimana innamal fiqh bittafaqquh. Dan syukurilah yang nikmat Allah, kerana Allah mengatakan ataupun dalam hadis diriwayatkan oleh Tirmizi, Ahmad dan ramai lagi perawinya, man lam yashkurin naza lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak boleh berterima kasih kepada manusia, yakni gurunya terutama. Ulang lagi sekali, barang siapa yang tidak boleh berterima kepada manusia, ini dimasukkan dalam Imam Syafi'i dan bab ilmu. Jadi siapa yang tidak mau berterima kasih kepada gurunya, maka dia tidak boleh berterima kasih kepada Allah. Sebab gurunya memberi sesuatu yang paling berharga. Apa yang paling berharga? Ilmu. Bukankah ilmu yang mampu untuk menguatkan iman kita? Betul kan? Bagaimana kita kuat iman? Kita kuat iman kerana ilmu. Ayat 6, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang yang beriman dan orang yang berilmu Allah angkat tinggi darjatnya. Jadi orang yang mulia adalah orang yang berilmu. Jadi untuk jadi orang yang mulia, kita hormati guru. Dan terus ke halaman 119 bab 23, ilmu itu petunjuk yang dihidayah. Kerana ilmu sebagaimana kita jelaskan dalam agama, ilmu ni qala Allah qala Rasul. Dalam agama ilmu dikatakan Quran dan hadis. Kita dah bincang tadi hari. Quran dan hadis adalah petunjuk. Sebagaimana kita baca alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif lam mim itulah kitab yang tak ada keraguan ke dalamnya, di dalamnya petunjuk bagi orang yang ingin bertakwa. Jadi petunjuk kita adalah ilmu. Ulang lagi sekali. Kita dah bincang tadi hari apa itu ilmu? Ilmu qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu adalah Quran hadis. Ilmu itu petunjuk. Quran hadis itu petunjuk sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah. Dan ilmu ini didapati dengan jihad. Jihad bukan bermakna pergi perang. Jihad artinya bersungguh-sungguh. Dan ilmu lah memberi hidayah. Dan ilmu ini tidak akan diperolehi kecuali bersungguh-sungguh. Kerana Allah sudah menjelaskan dalam Al-Quran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, memenuhi kehendak agama adalah berilmu. Kerana memenuhi kehendak agama, pertama kita nak beramal. Bagaimana beramal kalau tidak ada ilmu? Sudah ada ilmu, kalau tidak disampaikan kepada orang lain, itu dilaknat. Kalau kita dah belajar, kita dah faham, kita dah amalkan, setelah dipelajari, sudah dipahami, sudah diamalkan, wajib disampaikan kepada orang lain. Saya katakan ya, bagaimana orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah SWT, dia punya ilmu tapi tak sampaikan kepada orang lain, dia suruh orang lain buat. Ataupun hujah kami, kata mal'il mal'un, menyembunyikan ilmu itu dilaknat. Jadi pelajar ilmu dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama, agama kami yakni agama Islam, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke jalan kami, yakni yang menjadikan mereka bergembira serta beroleh keredaan. Dan sesungguhnya Allah adalah berserta orang-orang yang berusaha membaiki amalannya. Jadi membaiki amalan muhsinin adalah dengan ilmu. Betul kan? Bagaimana kita nak betulkan amal kita kalau tak ada ilmu? Kalau nak betulkan juga tak ada ilmu, katakan kereta kita rosak, kita tak ada ilmu. Oleh kerana kita nak betulkan juga, apa jadi dengan kereta tu? Buka sana, buka sini, lama-lama pasang pun tak tahu. Bagaimana perlu ada ilmu? Apa saja ditakdirkan yang kahwin ni, kalau isterinya sakit, dia tak mau beli nasi, di luar, tak mau beli lauk di luar, dia masak sendiri. Apa akan jadi masakannya? Anda faham sudahlah. Mana masakannya tak boleh dimakan? Apa saja perlu dibaca benda dengan ilmu. Kalau tak ada ilmu tak jadi. Dan di halaman 120 Allah akan mengajar kamu dan Allah sentiasa mengetahui apa ia akan tiap-tiap sesuatu. Ulang lagi sekali. Oleh itu hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan Allah akan mengajar kamu. Dengan takwa Allah akan ajar kita. Dengan ketakwaan kita akan diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat ini boleh ditafsirkan dengan hadis man aradallahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dipilih oleh Allah SWT menjadi orang yang baik, yang di ahli syurga, maka diberi kepahaman dalam agama. Diberi kepahaman dengan agama, dalam agama. Tentulah orang-orang yang seperti ini takut kepada Allah, sehingga dia mau belajar. Dan orang yang tak mau belajar, orang yang tak takut kepada Allah. Sebab bagaimana nak tahu syirik dan tauhid kecuali dengan ilmu? Bagaimana kita nak tahu bid'ah dan sunnah kecuali dengan ilmu? Bagaimana kita nak katakan yang hak dengan yang batil kecuali dengan ilmu? Main rendah saja mana boleh. Jadi kalau mau jadi orang yang bertakwa kepada Allah SWT, berilmu. Orang yang tak mau berilmu, mana orang tak mau bertakwa kepada Allah. Mana orang yang paling banyak menentang Allah adalah orang yang tidak berilmu. Mengaku-ngaku saja berilmu, kalau tidak belajar pun tidak akan jadi. Seperti orang-orang bid'ah sekarang, dia mengaku berilmu, tapi kalau ditanya mana dalilnya, tak ada dalil. Ini bermakna itu bukan orang berilmu. Kalau ditanya mana dalilnya, diberi dalil, itu orang berilmu. Kalau tak ada dalil, itu bukan orang berilmu, tapi orang jahil. Kita ambil di halaman 121, bab 24, adab menuntut ilmu. Ini yang penting ya. Adab menuntut ilmu adalah satu manhaj. Saya katakan tadi, di dalam manhaj salaf, kita bukan kembali kepada manhaj salaf di segi akidah, ibadah ataupun akhlak sahaja, tetapi kita perlu ada manhaj dalam bertalaki. Perlu ada manhaj dalam bertalaki. Jadi semasa bertalaki perlu ada adab kesopanan, ya. Beradab kepada siapa? Pertama sekali kepada guru antum. Kena sopan dengan guru antum. Berapa ramai orang yang belajar tapi tak ada keberkatan ilmu, belajar 10 tahun tapi kata orang Melayu seperti gagak pulang ke benua, pergi hitam balik hitam. Seperti belut pulang ke lumpur, belut tu licin, dia pergi licin balik pun licin. Jadi jangan seperti itu. Bertahun-tahun belajar tapi bukan makin pandai, makin teruk. Mengaku-ngaku pandai tapi perangannya tak ubah seperti orang yang tak ada pelajaran. Diduduk dengan orang tak ada pelajaran lebih teruk orang tak ada pelajaran. Jadi carilah keberkahan ilmu dengan bertakwa kepada Allah SWT. Di sini saya bawakan, ya, hadis yang disahihkan oleh Al-Albani. Inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni fil akhirah aswa'ukum akhlakan al-tazharuna mutasaddiquna al-mutafarriquna. Sesungguhnya orang-orang yang paling dibenci dan paling jauh dariku di akhirat adalah orang-orang yang paling buruk akhlaknya, orang yang banyak bercakap dan orang yang bercakap dengan mulut yang dibuat-buat, dan orang yang sombong. Yang mulut dibuat-buat pertama orang nak buat kelakar, itu paling teruk sekali. Ada satu hadis, orang yang berbohong untuk mengandalkan orang itu dilaknat. Jadi sini kita lihat ya, sesungguhnya orang yang paling dibenci jadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan paling jauh dariku, yang daripada Rasulullah sampai sudah akhirat, adalah orang yang paling buruk akhlaknya. Rasulullah mengatakan khairun nas ahsanuhum khuluqan, sebab manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Dan orang yang banyak cakap, dalam hadis man katsura kalamuhu katsura khata'uhu. Siapa banyak bercakap, banyaklah salahnya. Ya. Dan orang yang bercakap dengan mulut yang dibuat-buat. Dibuat-buat. Supaya orang tahu dan sebagainya. Dan orang yang sombong. Jadi inilah orang yang paling dibenci. Jadi yang sombong sini diantaranya, jangan sombong kepada guru-guru antum. Dan jangan berbohong, ya. InsyaAllah keberkatan ilmu akan antum dapati. Lihat di halaman 122. Rasulullah SAW bersabda, sakilatka ummuka ya Mu'adz, sakilatka ummuka ya Mu'adz, wahal yukibbu an-naza ala wujuhihim fin nari illa hasaidu alsinatihim. Celaka engkau wahai Mu'adz, tidak ada yang menghukum manusia ke neraka kecuali hasil yang dipetik, yang dikeluar dari lidah mereka. Yani orang yang antaranya mencari sesuatu daripada seorang untuk dihina ataupun untuk diumpat supaya dihina, itu tidak boleh. Dan bab ini dimasukkan oleh Imam Syafi'i di antara dalam bab ilmu. Mana untuk guru antum, antum jaga lidah antum. Jangan diumpat, jangan dicari kesalahannya. Kalau dapati guru antum salah, antum wajib nasihati. Tetapi bukan di khalayak ramai seperti ini. Tapi tarik ke mana? Tarik ke sudut antara dia dengan guru. Kalau antum menceritakan kepada orang lain, antum mencari orang berkumpul untuk menceritakan keburukan guru antum, antum sudah terkena dengan satu hadis, luhumul ulama masmuma. Daging ulama adalah beracun. Bermakna hati antum akan dimatikan oleh Allah sehingga antum tidak dapat menerima kebaikan. Sebab yang datang kepada antum, guru antum memberi kebaikan. Tetapi kalau guru antum dihina, bermakna antum sudah mati. Bukan mati jasad antum, tetapi mati hati antum. Sebab anda katakan tadi, yang menilai ilmu adalah hati, yang menjaga ilmu adalah akal. Akal adalah alat untuk dapat ilmu, tapi yang menilai ilmu adalah hati kita. Sebab kata Rasulullah, al-ilmu fi al-aqlu fi tilqal. Kata Rasulullah, akal itu kembalikan kepada hati. Sebab hatilah untuk menilai, menilai ilmu kita. Sebab ilmu ada dua, satu ilmu yang manfaat dan satu ilmu tak manfaat. Ilmu yang manfaat adalah ilmu yang kita ambil berkata hadis. Begitu juga untuk guru-guru antum, Rasulullah sudah berpesan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang mulia ialah barang siapa yang menjadikan orang lain selamat, aman dari lidahnya, jadi perkataannya yang keluar dari mulutnya dan tangannya. Jadi dua, jagalah mulut antum supaya tidak apa, menghina ataupun menyakiti guru-guru antum. Kita ambil perkataan Umar radhiyallahu anhu di halaman 123. Semoga Allah merahmati orang yang menahan dirinya dari banyak berbicara dan lebih mengutamakan banyak mengamalkan ilmunya. Jadi ilmunya banyak diamalkan, bukan banyak berbicara. Artinya jangan banyak bicara tentang guru antum. Ilmu yang antum pelajari daripada guru antum itulah yang diamalkan. Kalau bicara tentang guru antum, pasti ditakuti yang dibicarakan bukan yang baik. Ya. Kemudian Abu Hatim Muhammad bin Hibban berkata, yang sewajarnya dilakukan oleh orang yang berakal adalah diam sampai ada hal yang harus dibicarakan. Betapa banyak orang yang menyesal ketika berbicara, dan tetapi sedikit orang yang menyesal ketika diam. Orang yang paling lama kesedihannya adalah orang yang paling besar ujiannya, adalah orang yang diuji dengan lisan yang banyak berbicara dan kurang bermanfaat. Yani banyak berbicara, bercakap dengan ucapan-ucapan yang kurang bermanfaat, dia akan menyesal dan boleh menjadikan dia sedih. Silap bercakap sedih. Ya kan? Apa kata orang Melayu? Kelajak perahu boleh? Boleh undur kan? Kelajak kata badan binasa. Ada satu lagi, apa, rosak santan kerana? Atau terbalik? Iya, sebab mulut santan binasa. Sebab mulut badan binasa. Sebab mulut santan tu jadi binasa. Sebab mulut. Ini perkataan adalah perkataan dikatakan perkataan hikmah, kata-kata hikmah. Memang betul. Dan Imam Syafi'i menasihatkan kepada kita, ataupun di halaman 124 dulu sebelum kita ambil apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, kita ambil apa yang dikatakan oleh Imam Abu Zial. Belajarlah diam sebagai mana kamu belajar berbicara. Belajarlah diam sebagaimana kamu belajar berbicara. Jika banyak berbicara itu memberikan petunjuk kepada kamu, sesungguhnya diam itu menjaga diri kamu. Dalam diam kamu akan menghadapi dua hal. Dengan diam anda mendapat ilmu dari orang yang lebih tahu daripada anda, yang banyak bercakap tadi. Kedua, dengan diam kamu dapat menolak kebodohan orang yang lebih bodoh daripada anda. Kemudian Imam Syafi'i menjelaskan. Kita ambil kata-kata Imam Syafi'i ini ya. Akhi, lan tanala al-ilmi illa bi sittatin. سأنبئك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وسبحة أستاذ وطول زمان. Wahai saudaraku, engkau tidak akan memperoleh ilmu melainkan dengan 6 perkara. Akan kukhabarkan kepadamu perinciannya dengan jelas. Pertama, kecergasan. Yang ini bukan malas-malas, bukan lebih-lebih. Keinginan, bukan angan-angan tak ayam, bukan angan-angan tak ayam. Keinginan yang bersungguh-sungguh, ketekunan dan bersemangat. Bekal yang secukupnya, bimbingan ustaz dan waktu yang panjang. Apa arti bekal secukupnya? Bermakna kalau perlu beli buku, kena beli. Imam Syafi'i untuk menuntut ilmu, rumahnya dijual. Maknya, bekalkan ilmu dengan menjual rumah. Dan Imam Syafi'i bila berjalan jauh dibawanya roti kering dengan air sejuk. Kenapa? Dia tak cukup duit. Tetapi sebenarnya bukan tak cukup duit, duitnya digunakan untuk membeli bahan-bahan belajar seperti buku dan sebagainya. Dan Imam Syafi'i walaupun dah jemaah seperti itu, ketika ingin belajar dengan Imam Malik kehabisan duit. Jika Imam Malik mewajibkan semua pelajarannya datang dengan membawa buku. Apa nama bukunya? Muwatta. Imam Syafi'i datang dengan tanpa buku di halau. Tapi rupanya Imam Syafi'i walaupun tanpa ada buku dia sudah hafal. Lihat, sudah hafal. Bukan dibaca saja dia hafal. Diuji oleh imamnya, oleh gurunya. Ternyata dia dapat menjawabnya. Dan ternyata bahawa Imam Malik dapati dia betul-betul hafal, maka dia duduk di sini. Ini bermakna kenapa dia hafal? Kerana dia tidak mampu untuk membelinya. Kerana buku pada masa itu sangat mahal. Jadi sini kata Imam Syafi'i, ya, bekal yang secukupnya. Dan jangan lupa, yang wajib sekali sebagai manhaj kita, bimbingan ustaz dan waktu yang panjang. Bimbingan ustaz dan waktu yang panjang. Jangan nanti ikut teori orang sekarang, dah belajar 3 tahun dah dapat degree, tak payah belajar lagi. Iya kan? Ataupun dah dapat master 5 tahun, tak payah belajar lagi. Ataupun dah 10 tahun dapat PhD, duduklah di rumah. Ilmu tidak ada penghujung. Ilmu seperti lautan, makin diselam makin dalam. Dan para sahabat, bagaimana kita bincang teori, semakin tua makin kuat belajar. Iya? Sebab ia semakin tua, pintu kematian makin dekat. Kita nak buka kunci tu. Apa bekal kita? Jadi makin tua, sepatutnya makin kuat. Yang muda ini, alhamdulillah, peluangnya banyak. Ambil peluang ni. Ataupun peluangnya banyak. Peluang ni jangan di peluang kematian ni jangan disia-siakan. Dan wajibnya berdampingan ustaz. Di sini jelaskan oleh Imam Syafi'i. Man lam yufid من لم يشافه عالما بأسوره يقينه في المشكلات دونه. Barang siapa yang tidak belajar secara langsung, yakni bertalaki dasar-dasar ilmu dari seorang ulama atau guru, kesimpulan-kesimpulan yang diyakini dalam banyak masalah yang sulit sebenarnya hanya dugaan-dugaan semata dan bukan kebenaran. Sebab ada istilah-istilah yang kita tak faham, kalau belajar dengan guru kita katanya. Tetapi kalau kita belajar sendiri, istilah-istilah ini adalah dugaan saja. Diduga betul, sedangkan ditakuti salah. Kemudian Ibn Hayyan pernah melanturkan bait syairnya, yadunnul ghamru annal kutuba tahdi akha fahmin liidrakil ulumi wa ma yadril juhulu bi anna fiha ghawamida hayyar aqlal fahimi. Maksudnya, dan kita sambung di halaman 126, idha rumat al-uluma bi ghairi shaykhin dallazda ani siratil mustaqimi wa taltabisul umuru alayka hatta tasira betulkan adallu min tumal hakimi. Orang bodoh menyangka bahawasanya kitab mampu membuat orang pandai dan boleh memperoleh ilmu. Orang-orang bodoh itu tahu bahawa di dalam kitab banyak perkara sulit untuk dipahami yang boleh membingungkan ke akal. Kalau engkau menginginkan ilmu tanpa guru, nanti engkau telah tersesat dari jalan yang lurus. Dan akan banyaklah yang rancau bagimu sehingga engkau lebih sesat dari tumal hakam. Ibnu Jum'ah berkata, seorang pelajar dalam mentaati gurunya dalam apapun urusannya. Janganlah ia meninggalkan pesanan dan peraturan gurunya. Sebaliknya, hendaklah mentaatinya seperti orang sakit terhadap doktornya yang pakar. Hendaklah berbincang dengan gurunya atas apa-apa yang ia ingin bertindak. Hendaklah dia sentiasa mencari keridaan gurunya serta bersungguh-sungguh dalam menghormatinya. Hendaklah pula ia mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berkhidmat kepada gurunya. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berkhidmat kepada guru. Dalam pelajar itu menyedari bahawasanya keridaan dan tawaduk kepada gurunya merupakan kebanggaan penuntut ilmu. Sementara tawaduk terhadap gurunya merupakan ketinggian derajat seorang penuntut. Saya ambil ini dari sebuah buku bahasa Arab, Tazkiratus Sami' wal Mutakallimin, halaman 87. InsyaAllah cetakan yang akan datang bahasa Arabnya saya muatkan sekali. Dan menurut Ibnu Jum'ah lagi, para salaf, yakni yang bermakna salaf, apabila pergi menemui gurunya, mereka bersedekah dengan sesuatu. Yakni biasanya bersedekah kepada gurunya. Mereka berdoa, ya Allah, tutuplah aib guruku dariku. Oleh itu, janganlah hilangkan keberkatan ilmuku darinya. Ada orang bertanya, ustaz, guru saya kaya tak kasih sedekah? Kadang-kadang guru ini sayang kadang-kadang muridnya. Sedekah itu akan diberikan kepada orang yang memerlukannya. Saya keluar tajuk sekejap. Saya berdakwah hampir seluruh Malaysia. Di antara yang menemani saya sekarang adalah Salman. Yang saya tak pergi Sabah Sarawak saja. Dan Pening pun saya dah kurang pergi kerana saya dah tak larat ya. Setiap bulan ke Pening dengan perjalanan jauh. Bila saya merantau menyampaikan ilmu seluruh Malaysia, di tempat-tempat yang saya selalu adakan kuliah, kadang-kadang orang bertanya, ustaz mengajar kat Singapura? Ya. Satu minggu berapa hari? Katanya 5 hari. Orang Malaysia ni menyangka orang Singapura ni kaya-kaya. Betul kan? Bila shopping, apa yang keluar daripada mulut orang Singapura? Murahnya. Betul kan? Pakai orang ni murah. Sampai ke Kuala Lumpur pun terkenal orang Singapura dengan mengatakan barang Malaysia murah. Hanya orang kaya mengatakan murah. Sehingga tersangka oleh orang-orang di mana di Malaysia orang Singapura ni kaya-kaya. Jadi orang-orang susah kena jumpa saya, ustaz boleh tak? Ustaz minta dengan jamaah ustaz di Singapura. Diceritakan masalahnya dari A sampai Z. Kenapa mereka tidak malu untuk menceritakan itu? Kerana betul-betul mereka susah. Ya kan? Tetapi saya sekarang tak berani untuk menyuarakan kerana fitnah-fitnah boleh berlaku. Sehingga ada orang datang, ustaz buat ni, mana risetnya? Saya katakan kasih orang miskin takkan minta risit. Orang yang miskin mana ada disik-disik semua. Siapa macam itu. Jadi anak minta kepada antum fahami persoalan ini. Apa kata Ibn Jumar? Para salaf apabila pergi menemui gurunya, mereka bersegah dengan sesuatu. Di sini dimaksudkan bersegah bergurunya. Walaupun gurunya tidak memerlukan, sehingga ada mengatakan guru saya kaya, tapi tidak beri. Kenapa? Mungkin guru ini sayang kepada anak muridnya supaya dapat pahala. Diberikan kepada orang miskin, jadi perantaraan gurunya. Sebab yang ikut kuliah ini macam-macam manusia. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang berpangkat, menteri pun ada. Sampai orang yang terus tak tahu baca dan menulis pun ada yang ikut kuliah kita. Jadi bantulah mereka yang memerlukan. Sebab kalau boleh kita membantu dua, satu ilmu dan satu ya, satu makanan rohani dan satu makanan jasmani. Satu keperluan rohani dan satu keperluan jasmani. Kita bantu insyaAllah. Sebab kedua-duanya orang miskin memerlukannya. Saya teruskan. Dan kita sambung di halaman seterusnya, kita langkah saja. Hamdan Al-Asbahani berkata, masih ada waktu lagi, ulangi, soalan banyak insyaAllah. Okey. Oleh kerana kurang soalan, kita terus ke halaman 128. Hamdan Al-Asbahani berkata, suatu ketika aku berada di majlis ilmu syarik. Di majlis ilmu seorang ulama namanya Syarik rahimahullah. Lalu datanglah kepadanya salah seorang anak khalifah Al-Mahdi. Anak itu bersandar ke dinding dan bertanya kepada Syarik tentang sebuah hadis. Namun beliau tidak memandang kepadanya, melainkan menghadap kepada kami. Pertanyaan pun diulangi, tetapi beliau tetap melakukan hal yang sama. Maka anak khalifah itu berkata, Apakah engkau merendahkan anak khalifah? Syarif menjawab, tidak. Akan tetapi guru lebih mulia di sisi Allah. Yang aku tidak akan merendahkannya. Artinya kalau Allah dah memuliakan guru, kalau Allah sudah memuliakan guru, aku pun memuliakan guru. Kalau aku tak memuliakan guru, maknanya aku sudah menghina Allah. Sebab Allah yang menyuruh. Kemudian ia pun berlutut kepada Syarik. Demikianlah ilmu itu dipelajari, kata Syarik. Jadi gini, katakan saya belajar begini, menghadap semua. Tiba-tiba anak khalifah duduk di belakang. Duduk belakang. Dia bukan berduduk depan saya, di belakang. Sedang saya mengajar, dia belum ditanya. Syarif tadi, gurunya, kau tak tahu saja. Sampai dia angkat suara, kau tak kenal ke kau anak khalifah? Tapi kata guru tadi, Syarif tadi, Allah memuliakan ahli ilmu, guru. Jadi aku tidak akan jatuhkan kerana Allah yang mengangkat. Nasib anak imam, anak khalifah tadi sedang. Akhirnya dia istilahnya minta maaf. Apa kata Syarif? Begitulah ilmu dipelajari, bukan dengan sombong. Dan Imam Ahmad pernah didatangi oleh utusan khalifah supaya apa? Mengajar di istana. Kata Imam Ahmad, ilmu didatangi, bukan ilmu mendatang. Jadi ilmu didatangi. Khalifah. Tapi orang sekarang kalau istana minta ajar, apa dibuat? Rebut-rebut. Sebab apa di situ? Masjid tak jauh daripada rumah khalifah. Imam Ahmad mengajar di masjid. Maka anak-anak khalifah duduk dalam masjid. Ya? Kalau sekarang memang subhanallah, kalau orang diopo di tempat-tempat istimewa seperti itu, subhanallah. Kalau satu jawatan ditawarkan di surat khabar, berapa yang minta? Dan rasa jawatan agama itu pagi-pagi dah penuh orang. Untuk apa? Untuk dapat jawatan tu. Dan Imam Syafi'i juga pernah diberi jawatan yang tinggi. Umur 17 tahun di offer jadi apa? Mufti. Oleh kerana dia tak nak masuk penjara. Orang sekarang kalau satu jawatan mufti ditawarkan, nah beratus yang isi borak. Imam Syafi'i tidak mau. Kenapa? Ini berat. Ini berat ya. Bukan bermakna Imam Syafi'i tak mau jawatan diberi, tapi Syafi'i tahu kemampuannya. Orang alim takut, tapi orang jahil itulah yang dikejar. Kita teruskan sedikit. Diriwayatkan dari Asy-Sya'bi, beliau berkata, Zaid bin Thabit mensolatkan ini atau baca sendiri. dan sebagainya, insyaAllah untuk baca sendiri. Ataupun kita berhenti dulu di mana? Di halaman 128. Mudah-mudahan kita dapat sambung di kuliah akan datang. Kalau ada soalan, teruskan dengan soalan sahabat. Hari ini berapa hari bulan? 21. Habis soalan kalau ada. Ustaz, apakah pendapat Ustaz tentang Harun Yahya? Dia seorang Mu'tazili. Dia akidah Asy'ari. Dari segi akidah amat bahaya. Saya berani mengatakan saya sudah membaca 2-3 bukunya. Dan tadi ada seorang sahabat nak kasih bukunya semasa saya di penerbit di Bengkulu tu. Saya tengok tak jadi, saya nak ambil. Alakulihal, ulama-ulama salaf masih ramai yang kita belum baca bukunya. Itu sudah baca buku Syed Salih Fauzan Al-Fauzan. Itu sudah baca buku Usaimin. Itu sudah baca buku Ben Baz. Kita sudah baca buku Albani. Kita sudah baca banyak lagi ulama salaf yang kita kenal. Selamat akidahnya. Bagaimana orang ini kita talar bukunya? Tinggalkan. Tinggalkan. Cari buku yang lebih manfaat. Kerana buku antara guru-guru antum adalah, antaranya adalah guru. Jangan berguru dengan ahli bidah, terutama yang dipertikaikan akidahnya. Kita bawa Asy'ariyah atau Mu'tazilah di segi akidah, kita tidak anggap dia sebagai termasuk dalam millah yang sahih. Wallahualam. Teruskan. Nanti ada yang komen tu. Oh, hebat ustaz katanya. Harun Yahya pun dia apa? Saya mengatakan seperti itu sebagaimana dikatakan oleh ulama salaf. Ulama salaf mengatakan seperti itu. Bahawa Harun Yahya di segi akidah dia orang seorang Mu'tazili ataupun Asy'ari. Wallahualam. Teruskan. Ustaz, minta sepatu akan kami semasa ustaz di tanah suci supaya kami lebih memahami agama dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Itulah di antara doa yang anda pohonkan kepada antum. Saya tidak pilih kasih dalam berdoa. Orang yang digambarkan oleh Allah tadi, orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan ajar dia. Jadi hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang Allah pilih, yang saya doakan. Adapun orang-orang yang menentang, saya juga doakan supaya dia jadi orang yang baik. Tapi antum insyaAllah yang paling makbul doa adalah di Multazam. Di antara tempat yang paling, ini satu cerita ya. Semasa nak pergi haji bersama saya pada masa itu Abdul Ghani, begitu juga Cik Mat Samsi, sejumlah sejatik orang minta doa. Ini anak-anak Salman benar. Ada seorang namanya Hairi. 3 hari sebelum saya pergi, dia minta ustaz. Dah 10 tahun saya tak jumpa bapak saya. Bapak saya tinggal ke mak saya, cari ke mana-mana tak jumpa. Doakan supaya bapak saya balik. Saya balik dapat 2 hari, dia mengatakan bapak saya balik ustaz. Subhanallah. Namanya Hairi. Ya kan? Begitu juga ada seorang yang bercerai. Dia ingin kembali kepada suaminya. Sebab dia dapati suaminya baik, cuma dia tidak baik. Anak katakan hubungi suami anda dan anak doakan. Sampai sekarang alhamdulillah, dan dengannya dah boncet. Apa tidak boncet? Apakah bagaimana anak kedua kesalahan ini? Bermakna doa ini sebagai Rasulullah SAW mengatakan yang paling makbul antaranya di Mustazam. Jadi antum besok kalau kerjakan umrah, dan insyaAllah anda diminta kalau boleh setiap tahun membawa jamaah pergi umrah. Tahun depan insyaAllah sama waktunya, jadi bulan 6 anda akan bimbing sebulan insyaAllah. Jadi siapa yang nak pergi, siapa yang nak pergi, tolong daftar lebih awal. Sebab kalau boleh anda nak bawa ke Palestin. Ni yang bersama anda tak ramai pergi Palestin kerana lama nak beri nama, tiket tak ada. Jadi yang dapat pergi ke Palestin hanya 23 orang. Yang lain lama nak beri nama, akhirnya tiket tidak ada. Ya, jadi siapa yang dah, sama-sama kita, sebab Rasulullah SAW mengatakan asyadur rihali ila thalathati masjid, dituntut supaya kita berrihlah, yakni musafir yang berupa ibadah kepada 3 masjid, Mekah, Madinah dan Palestin. Jadi jangan lupa ada tempat-tempat yang Allah makbulkan doanya. Dan di dalam hadis la yurdul qadar illa bidu'a. Qada dan qadar tidak akan berubah kecuali dengan doa. Maka berdoa itu, dan tempat-tempat yang boleh seperti ini adalah tempat-tempat yang digalakkan dan diminta disyariatkan kita berdoa. Insya-Allah. Insya-Allah yang minta ni saya akan doakan. Insya-Allah. Terlalu banyak ya, semalam saya nak balik, subhanallah. Bersusun ustaz, ini masalah macam-macam masalah. Tapi paling banyak di Singapura masalah rumah tangga. Betul kan? Paling banyak, saya tak tahu kenapa. Masalah rumah tangga ataupun masalah anak-anak. Allahu a'lam. Okey, habis soalan lagi satu kalau ada. Bagaimana pendapat ustaz tentang yayasan Al-Sofwa juga Ihya Turas? Ihya Turas adalah satu yayasan di bawah kelolaan orang-orang yang dikatakan sururi. Tetapi kita tidak boleh komen tentang yayasan ni. Yang boleh kita komen orangnya, ya kan? Yayasan ini adalah memegang amanah zakat dan infak-infak daripada orang-orang kaya, terutamanya di negeri Arab, untuk diberikan kepada orang-orang miskin ataupun membantu dakwah. Ihya Turas ni di antara yang mengendalikan, yang bertanggungjawab adalah Abdul Rahman Abdul Khaliq. Dulu semasa belajar di Madinah, dia mengaku sebagai Salafi, sehingga kalau jumpa gambar digoyang hebatnya. Tetapi diterperangkap dengan gerakan yang dipimpin oleh Asrul Zainal Abidin. Asrul ni adalah tokoh ikhwan yang duduk lebih kurang 20 tahun di Saudi. Dulu akidahnya adalah akidah Mu'tazilah, tetapi oleh kerana duduk lama di Saudi, maka terikut-ikut dengan akidah yang dikatakan akidah Salafi. Memang kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili, seorang mengikut siapa jadi temannya. Tetapi dari segi manhajnya, manhaj jihadi dia adalah manhaj khawarij. Kerana setelah Saudi terlibat dalam perang Teluk yang memberi izin kepada sekutu barat untuk masuk untuk menyerang Iraq, maka puak-puak sururi yang dipimpin oleh Zainal Surur ni mengatakan bahawa kerajaan Saudi anjing, dan ulama-ulama dikatakan anjing. Ulama tu anjing bagi si anjing. Anjing tu pemerintah, dan ulama dikatakan anjing bagi si anjing. Anak katakan luhumul ulama masmumah. Dan kita tidak boleh memberontak, dan dia tidak boleh maki hamun pemerintah. Dalam tauhid hakimiyah baca sendiri. Terutama khadim haramain, yang jadi khadam bagi dua haramain Mekah dan Madinah, dikafirkan dan mengeluarkan keset satu kontena dibagikan kepada orang-orang haji, yang mana di dalam keset-keset Asrur dan geng-gengnya ni memaki hamun dan mengkafirkan pemerintah. Maka dengan ini jelaslah bahawa dia seorang khawarij, walaupun mengaku sebagai seorang salafi. Salafi bukan dari segi akidah sahaja, tapi salafi di antaranya segi masalah ibadah dan akhlak. Jadi walaupun mengaku seorang salafi dari segi akidah, tapi akhlaknya buruk. Dari segi ibadahnya memang khawarij, sebagaimana dijelaskan di dalam hadis sahih. Sembayangnya lebih hebat daripada sembayang kamu, baca Al-Qurannya lebih hebat daripada jemaah kamu, tetapi imannya tak, tapi bacaannya tak sampai ke tenggorokan. Artinya sekat di sini kosong. Dan kata Rasulullah, idza lakitumuhum faqtuluhum. Apabila kamu jumpa orang-orang seperti ini, adalah kamu bunuh. Ya, ini kalau ada kuasa dibunuh. Dan Rasulullah dan Ali pernah membakar hidup-hidup golongan mereka. Begitu juga khawarij Rasulullah, kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka. Jadi kalau kita katakan turas Islami dari sisi duitnya itu hak kita. Turas Islami dari segi duitnya adalah hak kita. Sebab apa? Diamanatkan untuk diberikan kepada orang miskin. Tetapi sekarang puak-puak yang tidak faham, bila saya katakan seperti ini, dikatakan Rasul Dahri Sururi. Kedua, saya bekerjasama dengan Radio Hang, malah saya dilantik sebagai penasihat Radio Hang. Radio Hang dapat langsung bantuan daripada Turas Islami, Yayasan Safwa yang di bawahnya Radio Hang dan beberapa sekolah seperti Ma'ad bin Baz dan sebagainya, itu di antaranya dapat bantuan di bawah Yayasan Safwa. Yayasan Safwa dapat bantuan daripada Ihya Uturas. Ihya Uturas adalah geng-geng Sururiun. Oleh kerana Yayasan Safwa yang membantu gerakan dakwah, yang digerakkan dakwah Salafi, mengambil bantuan daripada Ihya Uturas, dikatakan mereka adalah Sururi. Jadi saya juga dianggap sebagai Sururi kerana bersama Ustaz Hakim, Ustaz Yazid, bersama Ridho Hang. Perlu dipahami ya, sebelum kami mengambil dan menggunakan duit daripada Yayasan Turat Islami daripada Kuwait, kami sudah tanyakan kepada bin Bas. Lujnah Daimah memberi fatwa, boleh kita ambil duit itu selagi kita tidak diberi syarat. Selama ini bila anda tanyakan kepada sahabat-sahabat, terutama dalam yang terlibat dalam Yayasan Safwa, selama ini tidak ada satu syarat yang diberikan oleh Turas Islami untuk mengambil wang tu. Jadi kita bebas menggunakannya untuk apa. Tapi selama ini kita gunakan untuk dakwah sahaja. Jadi tangkis bila mereka mengatakan bahawa Rasul Dahri Sururi. Dan berpecahnya jamaah di kalangan kita ni, dikatakan Rasul Dahri, dia tak katakan Ustaz lagi dah. Rasul Dahri bukan Salafi, Rasul Dahri Sururi. Kenapa? Dia dengan Ridho Hang. Kenapa Ridho Hang Sururi? Ridho Hang di bawah Yayasan Safwa. Kenapa Yayasan Safwa Sururi? Kerana Yayasan Safwa dapat bantuan keuangan daripada Turas Islami. Lihat. Jadi mereka ni yang membuat fitnah. Ingat al-fitnatu asyaddu min al-qatl. Jadi kamu memfitnahkan golongan salaf yang kamu asalnya minta juga daripada Turas Islami, tapi kamu tak dapat. Bila Abdul Rahman Abdul Khalid datang, kamu semua minta, tetapi kamu disuruh bersatu dengan Yayasan Safwa. Kamu ada yayasan sendiri, kamu tak mau mengorbankan yayasan kamu bergabung dengan Yayasan Safwa. Oleh kerana hanya Yayasan Safwa diberi oleh Uturas Islami, maka antum yang tak dapat ni dikatakan orang yang dapat daripada Uturas Islami adalah Sururi. Jadi itulah sebabnya ada orang-orang yang terperangkap di sana, tak mau datang ke kelas ini, dikatakan Rasul Dahri itu Sururi. Apa tandanya? Dengar Ridho Hang. Sedangkan mereka tidak mampu berdakwah sebagaimana dakwahnya Ridho Hang. Yang memenuhkan kelas-kelas kita di antara adalah Ridho Hang. Betul kan? Yang banyak menjawab persoalan-persoalan yang dulu di orang bin'ah, kemudian kembali kepada sunnah dan sunnah salafi, dan dia bantuan daripada Ridho Hang. Jangan dinafikan. Betul kan? Tapi oleh kerana mereka tu hasudi, sebagaimana As-Surur dan Al-Abidin seorang hasudi, maka pengikutnya sama saja. Kalau anda katakan Al-Mar'u ala dini khalili, seorang mengikut siapa yang jadi temannya, orang yang berteman dengan Zainal Abidin As-Surur yang sudah difatwakan oleh bin Baz, yang sudah difatwakan oleh Al-Bani dan ramai lagi, mereka adalah golongan Ikhwanul Muflisin. Ikhwan Al-Muflisin, mereka adalah golongan-golongan yang banyak menyesatkan dal mudil, menyesatkan orang lain. Wallahu a'lam, ini setakat yang boleh saya katakan kepada antum. Dan banyak lagi ceritanya, kalau boleh ceritakan, yang saya baca daripada sama ada melalui buku-buku yang ditulis oleh orang-orang yang sudah membongkar tentang Surur ni, ataupun melalui majalah, ataupun orang-orang individu yang saya temui sama ada di Mekah ataupun di Indonesia dan sebagainya, apabila berkata tentang Sururiun. Kalau sekarang Sururiun, apa salahnya kalau saya nak tulis satu hari siapa itu Sururi? Ya, supaya antum lebih kenal. Jadi jangan dengar kalau ada orang mengatakan Ustaz Rasul Dahri ataupun Rasul Dahri itu Sururi, Ridho Hang Sururi, Ustaz Yazid Sururi, Ustaz Hakim Sururi, Abu Ihsan Sururi, dan siapa-siapa lagi semua Sururi. Dia saja ketinggalan salafi. Itu adalah manusia yang hasudi. Tahu hasudi? Busuk hati. Jangan bergabung dengan mereka. Wallahualam. Dan saya rasa sampai di situ cuba kedua kali ni ya. Ya, soalan-soalan kita berhentikan di sini. Besok terakhir. Ya, besok saya terakhir. Dan hari Sabtu saya akan berangkat ke Mekah, ke Madinah jam 5 petang. Ya, hari Sabtu. Tapi pukul 3 kami berkumpul di mana? Di, saya tak ingat, terminal 1 ke 2 saya tahu. Biasanya terminal 2 ya, untuk umrah. Allah Allah, nanti datang tahulah. Jadi insyaAllah semoga kita jumpa selepas saya berbalik dari umrah. Dan mana kita bercuti 3 minggu. 21 ya? Ya, 21 Jun ya? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Jadi 21 Jun kita sambung. Dua yang saya harapkan, pertama kita akan ulang bab puasa. Yang katakan ulang nanti begitu begini. Semalam saya tanya di sepuluh Syaban bila? Semua tak dapat jawab. Ataupun hari Ashura. Bila hari Ashura? Bukan di sepuluh Syaban. Semua tak dapat jawab semalam. Saya tuntut lepas balik daripada umrah, saya katakan antum kena jawab. Bayangkanlah dari Binjang, Rajab, Syaban dah berkali-kali, dah belas tahun, bila tanya bila berlaku hari Ashura, semua tak dapat jawab. Makanya kan jangan sombong. Bila diulang untuk betulkan kesilapan-kesilapan yang lupa diingat. Jadi saya balik nanti, pertama saya akan bedah buku ni, ni masalah akidah. Kedua, apa salahnya kita ulang masalah Ramadan, sebab dekat dengan Ramadan ya, dekat sangat Ramadan. Nanti yang istrinya hamil paksa puasa, yang istrinya menyusukan pun paksa puasa, bertekak dengan isteri dan sebagainya. Isteri dah belajar salaf, suami tak belajar-belajar lagi ya. Jadi kalau boleh kita bincang dan ada bukunya, dengan buku ni kita dirujukkan insyaAllah. Dan mudah-mudahan kita bersua lagi. Aku lu qawli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu alam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiikum.